Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada banyak pertanyaan, Ustaz. Banyak. Yang banyak, Ustaz. Pertanyaan. Ya. Saya diawali dari halaman pertama, yang paling atas, yang ini di surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yang dimaksud dengan akad di sini apa, Ustaz? Janji. Akad itu janji. Apalagi? Kemudian di surat An-Nahl di ayat 91, masih di halaman pertama. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu sesudah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Saya pernah berjanji mencintai seseorang sampai akhir hayat. Tetapi dalam perjalanan, dia bukan jodoh saya, karena saya tidak memilihnya karena dia seorang perokok. Apakah saya harus membayar kafaroh sumpah saya menurut surat Al-Ma'idah ayat 89? Sedang waktu itu saya tidak tahu kalau dia bukan jodoh saya. Dan saya hanya menurutkan hati kalau saya sangat mencintai dia. Tetapi saya menikah dengan orang lain karena saya memilih karena agamanya, Ustaz. Kamu kok sumpah-sumpahmu gimana? Sumpah piye? Ya, demi Allah saya mencintai kamu sampai mati gitu. Apamu kok kamu sumpah gitu? Ya. Ya kan? Itu alam setan, kemasukan setan ya gitu itu. Juga wanita mencintai bukan apa-apa itu. Sampai mati. Nah, kamu waktu itu tidak tahu ternyata yang kamu cintai itu perokok berat. Ya. Di samping itu jangan-jangan bukan orang Islam juga. Maka dalam Islam itu bongsok itu enggak boleh. Pacaran itu enggak ada dalam Islam itu. Ya. Lagi ngomong pacaran sehidup semati, pokoknya nek mati aku melu. Nah, itu mesti sumpah palsu itu. Ya, kalau kamu dulu tidak tahu ya sekarang sudah tahu ya enggak usah. Ya. Enggak ada sumpah-sumpah semacam itu. Kamu mencintainya setengah mati, atau yang kamu cintai tidak mencintai kamu. Gampang itu kan cinta monyet. Nah, maka pemuda-pemudi Islam jangan terlibat dalam yang begitu itu. Ya, sudah sampai sumpah semua itu berarti hubungannya sudah terlalu dekat, sudah melampaui batas. Hubungannya sudah melampaui batas. Yang perlu disesali bukan sumpahnya itu, ya, pelampauan batas dalam pergaulannya itu. Ya, menyesali karena dulu belum tahu, setelah tahu harus segera diakhiri. Beristighfar kepada Allah, mohon ampun semua perbuatan pelanggaran yang dilakukan pada saat itu. Apalagi? Halaman 2 di surat Ar-Ra'd yang kedua ini. Afa may ya'lamu innama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Yang dimaksud dengan tidak merusak perjanjian ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Kemudian di ayat 21, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Yang dimaksudkan yang dihubungkan di sini apa, Ustaz? Apa-apa ini sudah diterangkan gitu kok. Apa-apa. Jadi yang kamu tanyakan tadi, tidak merusak perjanjian, itu orang itu kalau sudah mengadakan perjanjian, akad tadi ya, dalam perjanjian jangan dirusak. Orang merusak janji itu termasuk orang munafik, orang apa? Fasik. Coba dibaca surat Al-Baqarah 27. Orang fasik sukanya merusak janji. Janji harus ditepati, harus diingkari. Jangan diingkari. Kalau mengingkari janji, orang yang suka mengingkari janji di samping dikatakan orang fasik, termasuk ciri kemunafikan. Orang munafik itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Ya. Kalau bicara bohong. Kalau janji ingkar, mengingkari janji. Kalau diberi kepercayaan khianat. Itu munafik. Juga yang suka merusak janji fasik, disebut dalam surat Baqarah 27 dibaca. Saya baca dari brosur halaman 1 masuk ke halaman 2. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu sala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Jelas? Yaitu, nah itu, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, ya lah. Jadi orang yang merusak janji, sudah diikrarkan, sudah berjanji, apalagi itu janji kepada Allah. Ya. Ketika kita lahir di dunia, sudah ditanya oleh Allah akan lahir itu. Kita ditanya, alastu bi rabbikum? Gitu. Apakah kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Kita semua dulu menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah. Ya, engkau Tuhan, engkau Tuhanku. Saya menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Tiap hari pun kita selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita bersaksi, janji tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak ada ilah, ya, nah itu sesembahan. Illallah, kecuali Allah. Kalau orang menyembah selain Allah, berarti mengingkari janjinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri. Hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Kalau kita menghambakan diri kepada selain Allah, mohon pertolongan kepada selain Allah, berarti mengingkari janji, merusak perjanjian. Ya, itu dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 27 tadi, itu orang fasik. Siapa mereka itu? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Yaitu orang yang merusak janji. Dan Allah telah janji itu diikrarkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang yang memutus ya, apa-apa yang oleh Allah untuk disambung. Ya, memutus oleh Allah diperintah nyambung, kita mutus. Ya, misalnya apa-apa ya Pak, banyak. Apa-apa misalnya menyambung persaudaraan, menyambung silaturahim. Maka dalam Islam kan dilarang toh, neng-nengan, diam-diaman itu dilarang. Nah itu mutus persaudaraan. Kalau terpaksa harus diam, boleh. Tapi dibatasi waktu paling lama berapa? 3 hari, jangan 3 tahun. Ya, 3 hari. Ya toh? Itu disambung, persaudaraan itu disambung. Nabi kita menegaskan lagi, sil mangkotoak, sambunglah. Kalau ada orang memutus persaudaraan dengan kamu, sil, sambunglah. Jadi perintah nyambung persaudaraan. Nyambung kita. Apa-apa, ya, termasuk persaudaraan. Ya, termasuk sholat. Jangan diputus. Sholat 5 waktu sehari semalam itu tidak boleh diputus. Ya, kadang sholat, kadang tidak, tidak boleh sholat, harus sambung terus pada waktu yang telah ditetapkan. Karena Allah mengatakan, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sholat itu diwajibkan pada orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Itu harus disambung, tidak boleh lowong. Putus itu enggak boleh. Dan apa saja yang oleh Allah diperintah untuk nyambung, jangan diputus. Kalau orang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, kalau diputus, itu fasik. Termasuk menyambung persaudaraan tadi. Ya, apalagi? Halaman 4, paling bawah, surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka takut akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanat apa yang ditawarkan pada langit dan bumi sehingga tidak mampu atau tidak mau memikulnya, tetapi malah manusia yang memikulnya. Padahal manusia dikatakan sebagai orang, sebagai sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Mohon penjelasannya. Kamu baca notnya itu, buka Qurannya, di situ ada notnya. Dalam Al-Qurannya ada notnya di situ. Kami telah mengemukakan amanat, maksudnya yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Paham dah? Coba baca sekali lagi. Yang dimaksud dengan amanat, sekali lagi dibaca. Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Tugas-tugas agama. Golkan pada langit, pada bumi, tidak sanggup. Khawatir kalau tidak bisa memegang teguh amanat itu. Di amanat itu diterima oleh manusia. Ya. Tapi dikatakan oleh Allah, innahu kana dzaluman jahula. Sebenarnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Menerima tugas agama kok zalim dan bodoh? Di mana letak kezaliman dan kebodohannya? Ya. Karena orang itu kalau sudah sanggup memikul amanat, amanat itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya, semaksimalnya. Ya. Sanggup memikul dan mengakui hanya menyembah kepada Allah saja. Hanya minta tolong kepada Allah saja. Dan minta petunjuk ke jalan yang lurus. Itu setiap hari kita ucapkan. Ternyata itu dikhianati. Nah, dolimnya itu karena mengkhianati amanat itu. Dolim. Bodohnya ya begitu. Ya. Wong sudah sanggup menerima amanat kok dikhianati. Sedang orang yang khianat terhadap amanat itu kata Allah orang munafik. Kata Nabi ya orang munafik gitu. Ya, dikatakan tadi ciri kemunafikan itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Kalau diberi amanat dia khianat. Dia sudah sanggup memikul amanat itu tapi dikhianati. Iya dah. Dolim itu namanya dia. Dolim. Dan bodoh tidak mengerti akibat khianat itu tadi. Banyak manusia-manusia yang khianat. Ya. Maka itu jangan sampai kita menjadi orang yang khianat. Maka kembali pada ayat. Di atas tadi, halaman 2 tadi coba dibaca. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbika. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Ah, sampai itu aja. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ya, apa yang diturunkan oleh Tuhan kepadamu itu apa? Apa yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita itu apa? Ya, Al-Quran. Ya, afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq. Apa sama? Ya, di situ terangkan. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu suatu kebenaran, itu benar, sama dengan orang yang buta? Ya. Kalau dibahasakan lebih mudah lagi, apa sama orang yang mengerti bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran yang diturunkan oleh Allah itu, apa sama dengan orang yang buta, tidak mengerti kebenaran Al-Quran, tidak mengerti bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah itu suatu kebenaran, bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan dan pasti kebenarannya itu tidak bisa disangkal. Orang yang tahu Al-Quran itu suatu kebenaran dengan orang yang tidak tahu itu dikatakan Allah orang yang buta. Apa sama? Nah, orang yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran dikatakan seperti orang buta. Maka perbuatannya menyimpang dari Al-Quran. Ya. Tetapi orang yang mengerti bahwa Al-Quran itu kebenaran, dia akan selalu berusaha hidupnya itu, perjalanan hidupnya selalu mengikuti tuntunan Al-Quran. Karena ngerti kalau itu suatu kebenaran. Tapi Allah jelaskan, yang bisa mengambil pelajarannya orang yang berakal. Jadi yang tidak bisa mengerti, mengambil pelajaran dari Al-Quran, itu berarti orang itu tidak berakal. Ya. Terus diterangkan di sini, siapa yang dimaksud ulul albab, orang yang berakal itu siapa? alladzina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mi'tsaq. Coba dibaca. Alladzina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mi'tsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Jadi, orang yang berakal itu orang yang memenuhi janji, tidak merusak perjanjian. Kalau sudah janji ditepati. Kalau orang janji kok dirusak, tidak ditepati, orang tidak punya akal itu. Terus siapa lagi yang orang punya akal itu terus? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, itu orang punya akal. Orang yang punya akal itu suka menyambung, menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Tapi orang yang tidak punya akal suka memutus yang oleh Allah diperintahkan disambung tapi diputus. Termasuk suka memutus persaudaraan, itu orang tidak punya akal. Ya, kalau orang punya akal, wong persaudaraan itu supaya disambung. Nabi kita menegaskan, kalau kamu diputus, diputus persaudaraanmu dengan orang yang memutus itu pun Nabi kita memerintahkan, sambunglah. Sil mangoto akal. Bakti man haramak. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepadamu haram, artinya tidak pernah mau memberikan apapun kepadamu. Seolah-olah kalau memberikan kepadamu itu haram, dosa. Maka saya tidak sudi memberi kepadamu, ini haram bagi saya. Kalau ketemu orang semacam itu, berikan kepada dia. Wakti man haramat. Berikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu tadi. Gitu? Tambah lagi, kalau kamu didolimi orang, maafkan. Wa'fu aman dolamak. Maafkan orang yang berbuat dolim kepadamu. Maafkan. Itu orang yang punya akal. Maka orang yang punya akal itu, yaitu orang-orang yang menepati janji. Apabila berjanji tidak suka merusak janji. Dan orang yang menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambungnya. Di samping itu, orang yang berakal itu wayasyauna rabbahum, takut kepada Tuhan mereka. Wayakhafuna su'al hisab, takut pada hari perhitungan yang jelek nanti. Kalau dia banyak perbuatan-perbuatan dosa, memutus silaturahim, memutus persaudaraan, membenci, mendendam. Orang Islam itu tidak boleh dendam. Itu takut nanti bagaimana kalau yaumul hisab. Amal perbuatan kita dihitung-hitung oleh Allah. Kalau isinya perlakuan kita seperti itu, memutus persaudaraan, merusak janji, mengkhianati amanat, apa yang terjadi? Maka dia takut. Bab semua itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah, masuk ke yaumul hisab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Maka kalau masuk yaumul hisab nanti, dihitung amal kejelekannya yang lebih banyak, maka dia tidak mau melakukan kejelekan-kejelekan. Termasuk merusak janji itu kejelekan. Hindari dia. Dia akan menepati janji. Memutus silaturahim itu suatu kejelekan. Maka dia akan berusaha menyambung persaudaraan. Menyambung. Nah itu yang punya akal. Terus tambah lagi. Walladzina sabaru batighaa wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbat dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Nah, di surga. Orang punya akal, tempatnya di surga. Ya. Siapa orang yang punya akal itu? Yaitu orang-orang yang menepati janji. Tidak merusak janji. Ya, tidak suka merusak janji. Dan orang-orang yang menyambung yang oleh Allah untuk disambungnya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Takut kepada hari perhitungan amal yang jelek nanti. Ya, takut jangan sampai perhitungan amal, amal saya banyak yang jelek. Maka karena takut banyak amal jeleknya ketika dalam masuk yaumul hisab nanti. Dia akan isi perbuatan-perbuatan itu yang baik. Samping itu orang yang punya akal itu orang yang sabar. Mengharap ridhonya Allah. Mendirikan sholat. Menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Nah, di samping itu dia menolak. Kejelekan itu ditolak, dibalas dengan kebaikan. Nah itu orang-orang yang akan mendapat kesudahan yang baik. Itfa bilati ya ahsan. Balaslah kalau ada orang berbuat jelek kepadamu itu balaslah dengan kebaikan. Itu orang punya akal. Ya. Nah itu orang yang melek. Mengerti bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu benar. Dan ini tadi semua alladzina yufuna bi'ahdillah sampai akhir tadi itu Al-Qur'an. Yakin bahwa perintah Al-Qur'an ini pasti benarnya. Apa sama? Orang yang mengerti Al-Qur'an itu benar dengan orang yang buta kebenaran Al-Qur'an. Mengabaikan karena Al-Qur'an itu dianggap saja dongeng orang-orang dahulu aja. Atau apa yang perintahkan Al-Qur'an itu bertentangan hawa nafsu. Masa orang diputus kita suruh nyambung? Ya, ya ora pandak no kita, ya ta. Ngomong apalagi yang mutus orang melarat. Kita kan orang kaya, butuh apa dengan orang melarat? Ya, butuh apa? Har mutus aku ya sudahlah. Nganti turun pitu wae. Nah, putu aja nganti sambung dengan orang itu. Lah, itu orang tidak punya akal. Ya. Enggak punya akal. Itu udah mengingkari janji. Kalau kita tidak berjanji itu semua perintah Allah. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, ya dah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, tidak ada yang minta yang pantas dimintai pertolongan kecuali Allah, ya, tidak ada yang pantas ditaati petunjuknya. Yang pasti benarnya kecuali petunjuk dari Allah. Nah itu semuanya kalau itu diingkari, orang tidak punya akal. Itu yang buta kebenaran Al-Quran. Tapi orang yang mengerti bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan benar, maka apapun yang disebut di dalam Al-Quran, apakah itu perintah yang harus dijalani, atau perintah yang harus dijauhi, itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itu orang yang punya akal. Maka orang semacam itu akan mendapat kesudahan yang baik di surga nanti. Tapi orang yang berlawanan dari itu. Ya, mendapat kesudahan su'uddar. Mendapat kesudahan yang jelek. Ya, karena dia mengingkari kebenaran Al-Quran. Disuruh menyambung malah memutus. Ya, kalau diberi rezeki oleh Allah untuk diinfakkan. Mimma razaqnahum yunfiqun tidak mau ya ya milih takhil daripada suka berinfak ya takhil dikira bakhil itu baik padahal bakhil itu jelek bagi kamu ya bagi kita bakhil itu suatu kejelekan jadi apa yang diperintahkan selalu bertentangan ya perintah Allah itu selalu bertentangan dengan kehawa nafsunya. Itu orang yang tidak punya akal. Hawa nafsunya dimenangkan daripada tuntunan dari Al-Quran. Nah itulah maksudnya. Apalagi? Halaman 5 yang di tengah. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni tsumal ladzina yalunahum tsumal ladzina yalunahum. Qala Imran, la adri adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnaini aw salasatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yutamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yandhiruna wa la yafun wa yadharu fihi musliman. Rawal Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian ialah orang-orang pada zamanku, kemudian orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya lagi. Imran berkata, aku tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah itu menyebutkan dua generasi atau tiga generasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesudah kalian akan ada orang-orang yang mereka itu berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bersaksi padahal tidak diminta menjadi saksi. Mereka bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya. Dan tampaklah kegemukan di kalangan mereka karena memakan harta tidak memperdulikan halal haramnya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, mereka bersaksi padahal tidak diminta menjadi saksi. Mohon dijelaskan dan berikut contohnya, Ustaz. Ya. Jadi ya, kalau tidak diminta menjadi saksi, kok dia menjadi saksi itu kan tidak sah. Dia merasa penting saya menjadi saksi. Biasanya tidak diminta menjadi saksi, kok dia menjadi saksi. Kira-kira punya maksud apa? Ya, akan membela orang yang disaksikan tadi. Ya, maka saksi itu harus disumpah. Kalau di pengadilan saja saksi kan harus disumpah. Supaya saksi itu mengatakan apa yang ada. Sebenarnya, jangan bohong. Mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak boleh jadi saksi ya di dalam pengadilan padahal saksi itu menjadi penentu dalam hakim memutuskan pengadilan nanti, kemudian perkara tadi. Nah, kalau saksinya palsu, syahadatul uzur ya, syahadatul uzur itu ya, saksi palsu, keputusannya nanti akan keliru. Maka tidak boleh jadi saksi. Ya, jadi suatu perkara misalnya orang mengusulkan saya jadi saksi padahal belum tentu dia mengetahui yang sebenarnya. Pertama, yang kedua, dia kok mengusul-usulkan jadi saksi pernah apa? Saksi itu kalau yang menjadi saksi itu keluarga dalam pengadilan dalam Islam tidak boleh. Saksi kok keluarga. Biasanya keluarga itu cenderung membela siapa? Keluarganya. Ya, membela keluarganya. Jadi saksi. Karena saksi itu orang lain. Bukan saudara. Bapak menjadi saksi anaknya. Dalam pengadilan pernah ya. Pernah. Ali bin Abu Thalib pernah kehilangan baju besi. Baju besi. Lalu itu ditemukan baju besi itu dari orang Yahudi. Ya. Kemudian dibawa ke pengadilan. Ali mengajukan pada pengadilan. Padahal Ali waktu itu Khalifah Amirul Mukminin. Hakim menanyakan, kalau itu bukti bahwa itu apa jaket besi, baju besi milikmu, apa? Siapa saksinya? Ali menunjuk anaknya menjadi saksi. Ya. Hasan atau Husain menjadi saksinya. Pengadilan enggak bisa menerima, karena itu anakmu enggak boleh menjadi saksi. Tidak boleh menjadi saksi. Ya sudah, singkatnya dalam persidangan itu Ali bin Abu Thalib walaupun dia seorang kepala negara kalah dalam persidangan itu diputuskan oleh hakim kalah berarti jaket besi ini miliknya orang Yahudi itu bukan milikmu. Walaupun kamu mengajukan saksi, tapi keluargamu sendiri tidak boleh. Ya, biasanya kan keluarga ngewangi. Tidak boleh, ya sudah. Nah, sudah begitu akhirnya, walaupun negara, ya sudah. Taat apa yang menjadi keputusan hakim, karena dia tidak bisa menjadikan, menunjukkan saksi yang menguatkan bahwa baju besi itu miliknya. Tahu ini bajunya miliknya, yang menjadi saksi anaknya, tidak sah. Ya sudah, akhirnya ini ngalah, ya sudah. Baju besi itu miliknya apa, di orang Yahudi. Nah dari situlah, ya, padahal seorang kepala negara di pengadilan dikalahkan, ya nerima, pancen memang kalah, tidak punya saksi. Nah, akhirnya orang Yahudi yang menemukan baju besi tadi, dia mengatakan terus terang di hadapan hakim, ya, saya ridho dan saya tahu, karena Ali bin Abi Thalib tadi bisa menyebutkan ciri-ciri baju besi yang dimilikinya, ciri-cirinya persis seperti ini. Dan ini memang milik beliau. Dan saya menemukan ini bukan mencuri, tetapi saya menemukan di suatu tempat di mana dia nemu, memang bukan miliknya. Maka dengan begitu kalah dalam persidangan tadi, walaupun diputuskan ini baju itu milik orang Yahudi tadi, Ali kalah. Tapi karena orang Yahudi tadi tersentuh hatinya, ingatasi kepala negara di hadapan hakim, ya, ya sudah, taat orang jaluk menang. Dan jaluk menang memang dasar. Walaupun sebetulnya betul itu miliknya dia. Tapi karena tidak bisa menunjukkan saksi, dikalahkan. Akhirnya tidak salah, memang tidak punya saksi. Dan dengan kejujuran akhirnya yang menemukan baju besi tadi dengan ikhlas mengembalikan baju besi ini miliknya Ali bin Abi Thalib. Saya menemukan ini bukan milik saya, memang saya menemukan ini di suatu tempat. Akhirnya kan kita dikembalikan pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga menghargai juga dengan kejujuran misalnya itu, akhirnya baju besi tadi diberikan pada orang Yahudi, dihadiahkan. Ini miliknya Ali, akhirnya dihadiahkan. Bukan barang temuan lagi. Nah inilah. Jadi saksi itu. Di anaknya tadi. Sebetulnya tidak menjadi saksi. Diangkat oleh bapaknya. Kalau ini milik saya, saksinya itu anak saya. Tahu persis. Ini kalau itu milik saya. Oh saksi kok anaknya enggak sah. Enggak boleh. Nah inilah. Jadi kalau memang tidak jadi saksi ya, jangan mau menjadi saksi. Saksi itu harus mengatakan apa adanya. Samping itu tidak boleh dari keluarga. Karena pada umumnya keluarga itu mesti membela keluarganya. Itu satu contoh. Jadi saksi palsu, kalau di dalam Islam saksi palsu itu dosanya besar. Dosa besar. Maka jangan mau menjadi saksi kalau memang tidak tahu. Walaupun diangkat menjadi saksi, kalau memang tidak tahu, jangan mengatakan tahu terus diajani kalau sing angkat jadi saksi. Kemudian di depan ini, kandak nong ini, kandak ini, kandak ini. Sebenarnya dia tidak tahu yang dikandani tadi. Tidak boleh. Saksi itu harus tahu betul. Dan bukan dari keluarganya. Apalagi? Masih dari hadis tersebut. Ada kalimat, dan tampaklah kegemukan di kalangan mereka karena memakan harta tidak memperdulikan halal haramnya. Apakah dari sini bisa dimengerti bahwa gemuk itu salah satu ciri dari orang-orang yang suka berkhianat, Ustaz? Betul kok, yang gemuk-gemuk itu takkan anak. Yang gemuk-gemuk itu coba tanya. Cara pemahamanmu tidak betul begitu itu. Ya, gemuk di sini maksudnya itu bukan gemuk badannya, terus ya maksudnya nek cara Jawane apa itu drembo itu. Ngerti drembo. Tidak mengerti halal, tidak mengerti haram. Pokoknya ada makanan, mbuh iki makanane siapa, miliknya siapa, makan. Pokoknya saya mau makan, makan gitu aja. Nah, apa-apa kelebu itulah. Lah kalau orang Islam kan milih. Walaupun ada makanan, banyak makanan. Zatnya pun halal. Tapi lihat ini milik saya atau bukan. ya. Walaupun di sana ada, di situ ada mangga, apa ada durian, apa ketemu. Lah kowe ngerti neng durian iki halal apa haram? Halal durian itu, neng iki ndek sapa gitu loh. Nah. Jadi yang haram itu bukan hanya bangke jelas haram. Ini walaupun barangnya itu zatnya halal tapi miliknya siapa? Kalau bukan milik saya itu saya makan tidak ridho yang punya atau bukan karena diberi atau tidak saya minta, ya itu makan sak kecekel itu tidak dosa. Maka orang tidak termasuk halalan toyiban. Sedangkan Allah perintahkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang dibuat Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Lah orang yang tidak mengerti tuntunan, orang yang buta tadi, yang ngerti tuntunan Quran tadi, yang makan terus apa saja, pokoknya saya selera, saya mau makan, makan. Tidak mikir ini punyanya siapa. Nah itu. Maka digambarkan, jadi disolah-olah orangnya gemuk. Lah, apa-apa kelebu. Ya. Apa kelebu. Lah kalau orang yang beriman kan mau makan, walaupun barangnya itu zatnya halal, tapi jangan-jangan ini bukan milik saya, jangan-jangan milik orang lain. Walaupun zatnya halal, kalau itu milik orang lain saya makan tanpa iridho, tanpa izin yang mempunyai, jadi haram kan. Jadi haram. Itu maksudnya begitu. Jangan terus jadi ukuran sing gemuk-gemuk. Itu khianat, makan enggak. Terus sing kurus-kurus ini, wong kuru-kuri, wong apik kuwi. Wong kuru-kuru wong apik kuwi. Ndak. Apalagi? Brosur halaman 6. Hadis yang di atas. An Abdillah bin Amrin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha. Idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khosama fajara. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat hal, barang siapa yang empat hal itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik yang sebenarnya. Dan barang siapa ada padanya satu bagian dari yang empat hal itu, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Yaitu, satu, apabila diberi amanat ia khianat. Dua, apabila berbicara ia berdusta. Tiga, apabila berjanji menyelisihi. Dan empat, apabila bertengkar ia curang. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan apabila ia bertengkar ia curang itu bagaimana, Ustaz? Bertengkar curang ya tidak jujur. Ya lah, curang. Jadi bertengkar itu permusuhan. Bisa bertengkar fisik, bisa bertengkar mulut. Bisa. Curang itu tidak jujur. Ya kan? Misalnya kalau saya lihat itu misalnya. Biasanya nenggon pertandingan apa sepak bola, apa tinju. Itu kan biasanya diperiksa betul itu. Walaupun tangannya memakai apa itu? Sarung tinju. Itu mau di ring itu diperiksa dulu. Jangan-jangan di samping, di dalam sarung tinju itu dia membawa besi apa membawa peso apa di sarung situ. Curang itu namanya. Nah, tangan kosong bolehnya hanya membawa sarung tinju tak. Ya sudah, sarung tinju yang dipasang pun harus kosong. Orang ono karung gawa besi ini. Ini jero sarung tinju ora ketok. Nah, pukul ternyata bisa berdarah-darah bisa. Oh ternyata jerone ning wesine. Ya, curang to. Mau sepak bola ya begitu. Nggon garis-garis sikil biasanya diperiksa. Jangan-jangan di garisnya sikil itu dikasih besi. dikasih kaos kaos tangan kaki ulur terus di kayak apa tuh diberi di kelokopan besi juga tabrakan kan menang wong besi kok besi karo sikil kan menang besi lah itu curang namanya ya ya atau dari tinju tangan kosong lah kok gowo gaman ya ndak boleh itu curang nah itu jadi kalau nggak lu curang debat juga begitu ya kalau memang berdebat dengan cara yang baik bertengkar mulut dengan ya pakai alasan-alasan yang betul jangan keroyokan ya keroyokan tanpa dasar dengan kata lain nek debat bergudul gitu loh ya wis tanpa ngerti dasar barang ini mengatakan sesuatu tunjukkan dalilnya ini dalil ini sehingga pokoknya jadi orang anggur dasar barang pokoknya ini pokoknya lah itu bergudul ya itu munafik orang begitu itu kalau ada empat-empatnya munafikon kholison dia munafik murni orang kecampuran apa-apa kalau emas itu 24 karat ya apabila cara bohong apabila janji ingkar diberi amanat khianat kalau berdebat bergudul nah itu kalau ada empat macam itu pada dirinya itu betul-betul orang munafik tulen wis ora kecampuran apa-apa yalah itulah maka kelihatan macam itu sudah wong bergudul ini ora bakal nek rampunge ya kalau bertengkar curang tadi memang orang curang kan enggak bisa ketemukan orang yang jujur bagaimanapun juga orang jujur tuh takut dosa berbuat curang tapi orang curang asal menang saja enggak ngerti dosa nah itulah orang munafik maka kalau kita melihat tanda-tanda kemunafikan semacam itu, jangan untuk membaca orang lain. Mawas diri. Ada enggak diri saya sifat kemunafikan itu? Diurut dari satu. Aku seneng goroh apa enggak? Kalau saya nek bicara suka bohong, wah berarti saya itu ya ada sifat munafik. Kalau saya janji suka ingkar, itu ya munafik. Kalau saya diberi amanat untuk mengelola sesuatu, khianat. Ya. Mau dikirimi suruh dikirimi dari saudaranya dikirimi uang untuk berikan kepada adiknya tidak diberikan ya khianat itu yang tidak memberikan pertanyaan minggu yang lalu kan ada itu kirimi uang orang tahu ditekake nah tuh jadi khianat dipercaya untuk mengelola ya untuk dandani masjid atau dandani musola kon goleke sumbangan bareng itu sumbangannya dipek dhewe yang diberikan masjid cuma sedikit nah, itu khianat nah itulah bentuk-bentuk itu namanya khianat disuruh ngelola apa sajalah apa koperasi apa arisan apa itu dia tidak laksanakan sebagaimana mestinya ya dia gunakan uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, barang ditagih mubeng wae. Gitu. Nah, itu khianat itu. Kalau ada semacam itu ketahuilah itu tanda munafik. Maka sebelum dipanggil oleh Allah, bersihkan diri kita dari sifat-sifat semacam itu. Walaupun orang lain tidak tahu tapi Allah tahu. Gitu? Tahu Allah. Dipercaya jadi wakil rakyat menyuarakan hati nurani rakyat memakmurkan rakyat malah ngapusi rakyat diangkat jadi bupati gue mikir ke rakyat atau jadi gubernur malah korupsi banyak khianat ini. Orang korupsi-korupsi itu orang khianat semua padahal ketika menjabat jadi pejabat tadi disumpah diungkuli Quran during. Kalau dia orang Islam, diungkuli Quran. Lah sumpah cara Islam orang ngono kuwi kok. Mbok kuwi mbok ungkuli Quran 1000 ta wis. Aja meneh mung siji. 1000 kan duwe ndase kono. Ora ana apa-apane itu. Ya ta? Ya, waktu disumpah di pejabat, ya, akan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, tidak akan menerima pemberian, tidak akan meminta, apa, tidak akan menggunakan yang bukan haknya, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, raisah bertakwa, disumpah bertakwa Tuhan, dungguli Quran, gonsirai, oh raisah. Ya. Orang tanpa dituntun Quran wah sampai mati ora iso dadi wong takwa. Ya ta? Karena penuntun menjadi orang yang bertakwa itu Al-Qur'an. Jalannya kalau kamu ingin menjadi orang yang bertakwa itu wa inna hadza siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum asabili. Dalikum wasokum bihi la'alakum tattaqun. Ya itu. Cara jadi orang bertakwa, ikuti Quran. Ini Quran di jalanku yang lurus. Ikuti Quran ini. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu akan menyimpangkan kamu, menjauhkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Untuk mengikuti Al-Quran itu saya perintahkan, saya wasiatkan kepadamu. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa itu harus mengikuti Al-Quran. Al-Quran saja buta, gak tahu. Maka tadi Allah apa sama? Orang yang mengerti bahwa yang diturunkan kepadamu Al-Quran itu satu kebenaran. Dengan orang yang buta, yang tidak tahu kebenaran Al-Quran. Maka orang buta dengan Al-Quran tidak mungkin jadi orang yang bertakwa. Walaupun disumpah, diungkuli Quran. Tidak bakal orang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2 juga begitu. Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran itu kitab dari Allah. Yang la roiba fihi. Tidak diragukan kebenarannya. Fungsinya hudan sebagai petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Tanpa Al-Qur'an enggak mungkin orang bisa jadi takwa. Ya, gitu ya. Apa lagi? Masih di halaman 6, hadis yang kedua atau yang di bawah. Ananasi bin Malikin qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salatun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla wa hatta wa tamara wa qala inni muslimun idza hattasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Abu Ya'la. Dari Anas bin Malik ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik, meskipun ia puasa, sholat, haji, umroh, dan mengatakan sesungguhnya saya orang Islam. Yaitu 1. Apabila berbicara ia berdusta. 3. Apabila berjanji menyelisihi. Dan 3. Apabila diberi amanat ia khianat. Hadis surat Abu Ya'la juz 3 halaman 396 nomor 4084 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Yazid Ar-Raqashi. Hadis ini adalah dhaif. Apakah hadis ini bisa dipakai dan orang munafik puasa, sholat, haji, dan umroh, apakah amalnya akan tetap lenyap, yakni tidak diterima? Hadis itu dhaif. Maka di sini kan diterangkan kan, di MTA itu majlis ilmu, dhaif ya dikatakan dhaif, sahih ya dikatakan sahih. Mengapa hadis dhaif kok dikemukakan di situ? Ini hadis ini bisa dipakai apa enggak? Hadis itu walaupun dhaif tidak bertentangan dengan hadis yang Sohiyah hadis, sohiyah di atas tadi kan coba kamu baca. Yang tadi yang ada empat tadi. An Abdillah ibn Amrin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha idha tumina khana wa idha hattasa kadaba wa idha ahada ghadara wa idha khosoma fajara. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat hal. Barang siapa yang empat hal itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik yang sebenarnya. Dan barang siapa ada padanya satu bagian dari yang empat hal itu, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan, sehingga ia meninggalkannya. Satu, apabila diberi amanat, ia khianat. Dua, apabila berbicara, ia berdusta. Tiga, apabila berjanji menyelisihi. Dan empat, apabila bertengkar, ia curang. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari, sahih apa enggak Bukhari itu? Sahih kan, tidak diragukan kesahihannya. Kan sama tuh dengan yang tadi. Yang dhaif tadi diterangkan, apabila cara bohong, ya berjanji menyelisih atau ingkar, diberi kepercayaan, khianat, kan sama tuh. Hanya di Bukhari tadi malah ditambah lebih sempurna lagi. Kalau ada satu bagian dari empat tadi, ya ada satu bagian dari kemunafikan. Lah ini tidak satu, malah ada tiga gitu kok. Tadi empat, kalau empat berarti munafik tuli. Ya, tulen, munafik tulen. Ya, ini ada tiga. Kita bisa mendekati munafik tulen. Ya. Maka sudah ada tiga kemunafik, sifat kemunafikan berarti dia orang munafik. Walaupun mengaku dia Islam. Nah, kalau kamu orang Islam itu diperintahkan oleh Allah, ya kalau bicara jangan bohong. Waqulu qaulan sadida, bicara-bicara yang benar. Jangan bicara bohong. Lah ini kamu mengatakan, walaupun sudah mengatakan Islam, lah kok bohong omongannya. Jadi kemunafikan toh, bohongnya itu sifat munafik. Kalau kamu jadi orang Islam, Nabi kita juga memerintahkan, iyyakum wal kadziba, jauhilah sifat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Dan kalau kamu orang muslim, diperintahkan bicara itu qaulan sadida, berkata yang lurus, yang jujur, lurus ya. Jangan khianat, diberi kepercayaan itu jangan khianat. Laksanakan amanat dengan baik-baiknya. Idza busidal amru li ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau sesuatu urusan serahkan pada orang yang bukan ahlinya, hancur. Ya, karena bukan ahlinya kok mau megang. Nah, apalagi kalau dia punya keahlian tapi khianat. Ya. Khianat juga katakan begitu. Ya, ya. Idza dhuyatul amanah fantadiri sa'ah. Apa sudah apabila amanat sudah disia-siakan, artinya dikhianati gitu. Tunggu aja kehancurannya. Nah, itu kan. Maka ini walaupun hadisnya dhaif bisa dipakai karena sesuai dengan hadis yang sahih. Sesuai. Andai kata tidak memakai ini, dan tidak apa-apa, hati sokeh sudah ada. Andai kata ini dipakai, itu menguatkan hati yang sokeh tadi, dikuatkan. Hadis dhaif ini, apa, karena ada hadis yang sokeh yang sama, berarti hadis dhaif ini bisa menjadi penguat hadis yang sokeh tadi. Nah kalau orang munafik, memang rusak semua amalnya. Ya, orang munafik itu amalnya rusak. Habitat amaluhum. Ya. Maka itu jangan sampai kita mempunyai sifat munafik, bersihkan diri kita dari sifat kemunafikan. Karena munafik itu bagaimanapun juga ya, akan menjadi penghuni-penghuni neraka nanti bersama orang-orang kafir. Ya, jadi orang masuk neraka itu tidak ada. Ya, tidak ada orang mukmin masuk neraka. Ada orang Islam, umat Nabi dikatakan semua umat Nabi nanti masuk surga, ada yang tidak mau, gitu. Ada yang tidak mau. Ya, termasuk orang yang mengaku umatnya Nabi tapi dia munafik itu, ya, itu termasuk umat Nabi yang tidak mau masuk surga itu. Apalagi halaman 7 yang di atas. An Abi Hurairah qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata sa'ah famada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu faqala badul qaumi sami'a ma qala wa kariha ma qala wa qala baduhum bal lam yasma hatta idza qada hadithahu qala aina urahu sa'ilu anis sa'ah qala ha ana ya rasulullah qala fa idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah qala kaifa idha'atuha qala idza wujidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah rawal bukhari ya terangkan tadi sudah itu apa yang terangkan saya baca artinya dulu sendiri. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di majlis sedang berbicara dengan suatu kaum. Tiba-tiba datang seorang Arab gunung lalu bertanya, "Kapan terjadinya kehancuran?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus saja berbicara dengan orang banyak. Sebagian orang ada yang berkata, beliau mendengar pertanyaan itu, tetapi beliau tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Sebagian yang lain berkata, beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga setelah beliau menyelesaikan pembicaraannya dengan orang banyak, lalu beliau bertanya, di mana orang yang bertanya tentang hari kehancuran tadi? Orang Arab gunung yang bertanya tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Orang itu bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, jika amanah disia-siakan, maka apakah itu menjadi pertanda akan dekatnya hari kiamat, Ustaz? Hancur, kalau amanah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Ya, kerusakannya. Kiamat itu juga betul, kiamat itu hancurnya semua barang ini. Kehancurannya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat, tanda kehancuran suatu bangsa. Ya, kalau bangsa itu sudah mulai banyak khianat. Atau bangsa itu dipegang, dikatakan khianat itu dipegang urusannya bukan orang ahlinya. Bukan orang ahlinya. Jangankan kan menurusi suatu bangsa yang besar. Gitu? Pokoknya urusan apa saja, kalau pemegangnya itu bukan orang yang punya keahlian di bidangnya, mesti rusak. Besar. Dona tahu ada buengkel terkenal. Wah, buengkel mobil, dandannya apa pinter udah. Pas bulan tahu saudara buengkel terkenal. Saudara kebetulan punya jam rusak. Mbok dandake ning bengkel mobil iki mau. Drei ini sing buka drei mobil. Ya. Ya, mesti rusak udah. Lalu buka sekrup jam nganggo dirai mobil itu rusak kan? Ya jadi kalau kamu dandak ke bengkel itu baru mendandakan barang aja bukan ahlinya itu mesti rusak jadi ngurusi di sini dikatakan oleh Rasulullah termasuk pertanyaan di bertanya apa itu? Bagaimana amanah disia-siakan? Ya, Rasulullah menjawab, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Orang Arab gulung bertanya lagi, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Nabi menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Pada orang yang bukan ahlinya, kok kamu serahin untuk ngurusi itu, pasti hancur. Ya, pasti hancur. Dia tidak punya keahlian di bidang itu, kok ngurusi hal itu. Wis dong, ojo mbok arep-arep apik, mesti rusak. Ya, mesti rusak. Maka sesuatu harus dipegang oleh orang yang punya keahlian. Ya. Kadang-kadang kita tuh tidak punya keahlian barang mau. Kita mau. Kan tadi wakil rakyat barang ora tau ngurusi negara, ora ngerti urusan apa-apa. Ngerti-ngerti dadi dene kono ngopo, sing ngurusi apa? Ya. Mulane sidang yo ngantuk. Bar tanda tangan untuk duit, sudah aja. Ya kamu lihat aja lah. Itu baru. Oh, urusan kecil aja kalau itu dicegah, dipegang orang bukan ahlinya rusak. Sekarang bukan rahasia lagi tuh. Negara Indonesia sebenarnya negara kaya raya, betul kaya raya. Tapi yang korupsi itu juga luar biasa. Ora setengah-setengah korupsi kok nganti triliunan coba. Triliun. Kita taunya ya hanya mendengar berita TV, nanti sidang ke kuwi lho. Nek kuwi bener, ya Masya Allah, mulane negarane kaya. Rakyate do melarat itu mergane kekayaannya ditumpuk ning wong-wong tertentu yang tidak pegang amanat tadi. Maka rusak, tidak pegang amanat. Malah sekarang sering dijarkan di TV tuh. Ya. Bahwa Indonesia itu sudah darurat. Darurat apa? Korupsi. Jadi korupsi sudah darurat. Sudah terpaksa ini. Sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi diberantas seperti ini. Yurantek-antek. Malah tambah-tambah terus. Dukul terus ya. Tapi ya wong arep dadi bupati kuwi ya ora kate akeh. Nek wis dadi nentake gajine 5 tahun urung nutup modale. Yang gue balekke modal wae. Ya. Nek korupsi sik kok ngendi? Jadi 5 tahun, 3 tahun gue balekke modal. Dari 2 tahun. Masa modale akeh ora entuk bati? Wong dagang modal oke yang mesti golek bati. Ya, golek batine. 3 tahun mau dienggo balekke modale, lah 2 tahun nggo golek batine. Lah sing ngurusi rakyate kapan? Ya, kita ya tidak tahu korupsi ning disiarke TV terang-terangan. Ya, terang-terangan. Buka malah kita ya ora tau nyelidiki ora tau ngerti mung siarkan TV tenane kuwi apa tenan apa ora ya sudah ada korupsi kok 2 triliun lah gek krungune 2 triliun duwe sak triliun iki sepiro rung tau roh. Nah wala wis apik ya dadi guru kuwi. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Gajinya 400 ribu ya cukup. Ya, yang dibunuh kemarin loh. Guru honor gajinya 400 ribu. Ya ora korupsi. Nek guru kan korupsi apa? Ya, kapurnya saya kira ora dienggo kok. Sekolah-sekolah saya kira sudah nganggo kapur. Ya. Dan tanpa guru ra ana wong pinter. Mlojo isin dadi guru kuwi. Ya. Ora ana gadis seorang lah. Yang penting kaya apa mas? Guru kan dah guru kan wae. Guru honorer gitu loh. Tuh kono wala honorer belanjane piro? 400.000. Aja guru tadi. Oh nyatane ya guru pertahanan datang ngaku. Tadi apa? Dados kepala. Ya. Ada kepala. Kepala apa? Nah, kepalanya anak-anak kecil. Dari guru PAUD, apa dari guru TK, apa dari guru SD, itu marahi pinter kabeh. Ora enek guru, ora enek wong dadi presiden, ora enek. Ya. Dah, yang penting itu dekat pada Allah. Nabi sudah mengisyaratkan banyak isyarat-isyarat. Dengan datang zaman orang mencari nafkah untuk keluarganya saja susah kecuali dengan cara yang haram. Ya dah, yang gampangnya golek pangan ini kang haram. Mula tu dah lemu-lemu tadi. Misalnya enggak kas halal haram tadi, ya dah. Ya. Padahal haram itu tidak boleh dimakan. Lalu Nabi mengatakan akan datang zaman mencari nafkah untuk keluarganya saja susah kecuali dengan cara yang haram. Maka sahabat kaget itu. Apa pesanmu ya Rasulullah kalau mendapati zaman seperti itu? Tadi ketika Nabi bersabda begitu, belum seperti itu zamannya. Nanti. Jawab Nabi apa? Bundalah kamu lari. Ya. Sahabat masih tanya lagi, lah kalau zamannya sudah seperti itu, suruh lari, lari kemana? Ilallah wa ila Rasul. Lari pada Allah. Lari pada Rasulullah artinya, berusaha sulit seperti apapun, berusaha jangan sampai makan makanan yang haram. Walaupun mendapatkan halal itu susah, tapi karena Allah memerintahkan suruh makan yang halalan toiban, walaupun susah, pasti ada. Ya, maka itu susah. Jadi jangan usah terus melu. Ini zaman edan, melu edan aja. Pokoknya, alhamdulillah, wong do edan aku waras dhewe gitu loh. Jadi wong waras sih seneng aja malah kok. Jadi wong waras isin. Semua wong edan kok waras dhewe isin aku. Terus melu edan sisanya. Ya, ya tetap lari pada Allah, pada Rasulullah. Insya Allah tetap menjadi orang yang waras, sehat. Dapat rezeki yang sedikit, tetapi halalan, thayyiban, mubarokan fih. Rezekinya halal, baik dan berkah. Lah gitu. Apalagi? Halaman 8. An Abi Dzarrin qol, qultu ya Rasulullah. Ala tasta'miluni? Qala. Fa daraba biyadihi ala mankibi tsumma qala. Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa attalladhi 'alayhi fiha. Rawi Muslim. Dari Abu Dzar ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk punggungku dengan tangan beliau lalu bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanat dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan bisa menunaikan kewajibannya. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan bisa menunaikan kewajibannya. Ya, itu yang baik. Jadi kalau kamu memang tidak mampu menangani sesuatu masalah, jangan minta jabatan. Nabi kan mengatakan pada Abu Dzar, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan jabatan padaku? Ya, Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, kamu itu orang lemah. Sedang jabatan itu suatu amanat yang akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Ya, maka kalau kamu orang yang lemah, tidak ada kemampuan memegang suatu jabatan, lebih baik tidak memegang, itu selamat kamu. Tetapi kalau kamu memegang sesuatu jabatan yang kamu tidak ada kemampuan, tapi kamu mau megang, tapi tidak, padahal tidak ada kemampuan, kamu orang lemah. Ya. Nanti di hari kiamat kamu akan menjadi penyesalan, menyesal. Ya, lah kecuali kalau kamu orang mampu, ya, ada kemampuan di bidang jabatanmu itu, kamu sanggup memegangnya, dan ada kemampuan kamu laksanakan sebagaimana mestinya. Kamu tidak menyesal, karena kamu melaksanakan amanat, dan kamu ada kemampuan. Maka adalah masing-masing diri itu merasa. Nek wong Jawa ngandake, aja rumangsa, bisa, ning bisa, rumangsa. Aja mung rumangsa wae. Aku bangsa iso apae bangsa iso tok padahal ora rumangsa jane kuwi ora iso. Kowe nyeni oh ya iso sanggup iso. Aja rumangsa bisa. Bisa rumangsa nek aku iki jane ora iso ngono kuwi. Jane aku ora iso. Aku ora tau ngurusi ya. Jabatan-jabatan lu kok diserahke aku ya ora iso. Kalau diberi jabatan ya tolak sajalah. Biar tidak menyesal kamu nanti di belakang hari. Ya, saya tidak. Nah sekarang ini, ya, ora iso barang, tidak bisa, jaluk malah, ora diberi jaluk kok. Tidak punya ijazah, golek ijazah palsu. Kemarin kan sudah disiarkan di TV juga kan, ada daftaran calon bupati-bupati, ada yang KPI ditolak, ternyata ijazahnya ijazah palsu. Loh, jadi kamu tuh tidak punya kemampuan di bidang itu kok. Ijazahnya milik orang lain terus kamu pakai. Lah. Itu kan sudah. Ya, Budhan, mau, kamu tidak punya kemampuan, kamu kelemahan, lemah di bidang. Diberi aja jangan mau. Lah kok kowe orang jadi kemampuan malah. Ya, gawe palsu-palsunan biar diarani mampu. Ya, tidak boleh itu. Lebih baik orang itu apa adanya. Oke. Wah, kok ora iso kok nek nyekel iki ora iso. Bukan bidang saya. Ya. Nanti kalau saya memegang jabatan ini sedang saya tidak ada kemampuan, saya menerima gaji tapi saya enggak bisa kerja karena tidak ada kemampuan, ya itu kamu nanti menjadi penyesalan. Di hari kiamat nanti pertanggungan jawabmu atas tugas yang diberikan itu menjadi tanggung jawabmu. Di hadis lain diterangkan, kalau jabatan itu kamu minta, Allah tidak membantu. Serahkan pada kemampuan sendiri. Tapi kalau tidak meminta kok diberi. Tidak meminta, diberi jabatan itu. Allah akan membantu tugas yang kamu laksanakan. Tapi kalau kamu meminta, Allah tidak campur tangan. Maka Islammu dalam Islam itu meminta jabatan itu enggak boleh. Tapi kalau diberi, ya jangan ditolak. Kalau memang pemimpin atau seorang melihat kamu ada kemampuan, pegang ini, bismillah. Kita mengharap pertolongan dari Allah. Allah akan membantunya. Nah gitu ya. Jadi Abu Dzar ini orang yang lemah. Nabi tahu kalau ini saya berikan jabatan, tidak akan mampu melaksanakan tugasnya. Ya, maka lebih baik tidak usah memegang jabatan apapun. Ya, kamu tidak jadi penyesalan di belakang hari nanti. Apalagi halaman 10 yang di tengah. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu wa la salata liman la tahura lahu. Wala dina liman la solata lahu innama solatu minad dini kamaudi'ir ra'si minal jasadi. Rawat Tabrani fis Shaghir. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman bagi orang yang tidak amanat. Tidak sah solat bagi orang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi agama seperti kedudukan kepala pada badan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir. Mohon penjelasan. Sesungguhnya sholat itu bagi agama seperti kedudukan kepala pada badan, Ustaz. Ngono kok masalah mudeng. Kalau kamu banyak badan tapi enggak ada kepalanya, badanmu bisa berbuat apa? Coba badan manusia ini kalau kepalanya dipenggal, dibuang, badannya bisa apa? Kan enggak bisa apa-apa kan? Nah, maka itulah dikatakan Rasulullah, sholat itu bagi agama itu seperti ya kepala. Nah kalau orang ngaku Islam sekalipun tidak sholat, mengaku beragama kok tidak sholat, berarti ibaratnya kamu itu punya badan tidak punya kepala, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berfungsi, matilah kamu. Maka ini terdengar hadis tadi, yang di hadis dhaif tadi juga menerangkan kan, ya. Walaupun hadisnya dhaif, sesuai juga dengan hadis ini, tidak beriman bagi orang yang tidak amanat, ya kan? Padahal di hadis tadi terangkan, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa wa idza tumina khana. Ya. Sekalipun dia sudah mengatakan saya beriman, saya Islam, tapi tidak pegang amanat. Nah, kata Nabi ini tidak beriman kamu. Kalau kamu tidak megang amanat, kamu khianat, walaupun kamu mengaku saya beriman tapi khianat, berarti tidak beriman. Orang yang beriman itu tidak khianat. Yang khianat itu orang munafik, kata Nabi begitu. Ya. Maka tidak beriman bagi orang yang tidak amanat. Berarti amanat itu wajib bagi orang yang beriman. Kalau kamu menjadi orang yang mengatakan beriman kok khianat, ya, maka tidak disebut kamu orang yang beriman. Dan sanggup memegang amanat kok khianat, kamu termasuk orang zalim. Doluman jahila, jahula, doluman jahula. Kamu orang yang zalim. Karena sanggup diperoleh amanat tapi kamu khianat, zalim kamu. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci. Ya, maksudnya kalau hadas kecil mau sholat ya harus bersih dengan cara wudu membersihkan hadas kecil. Kalau kamu mau sholat dalam hadas besar harus mandi. Ya, kalau dalam keadaan hadas mau sholat kok tanpa wudu, tanpa mandi, tidak disebut sholat, tidak sah sholatnya. Tidak sah. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci. Ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Maka yang katakan Nabi kan, yang membedakan antara Islam dan kafir apa? Sholat. Maka kalau kamu tidak sholat, walaupun mengaku Islam, kamu tidak beragama. Jadi yang membedakan Islam, agama Islam kan, dan kafir itu sholatnya. Siapa sholat dia itu tidak kafir dia itu sholat Islam, kalau dia sholat itu Islam. Gitu? Walaupun dia pinter, maca Quran pinter, gitu? Ngaji ya pinter, tapi dia tidak sholat, bukan orang Islam. Jadi titik aneh orang Islam mereka kok pinter ngaji orang. Lomba maca Quran untuk juara, ini ora sholat. Ada enggak wong pintar maca Quran ini ora sholat? Ada. Jadi pintar maca tok ini ora iman. Nah itu tidak sholat. Tidak, kamu tidak dikatakan beragama. Kalau tidak sholat, tidak ada agama. Agama di sini maksudnya agama Islam. Kalau kamu tidak sholat, ya tidak. Sesungguhnya sholat itu bagi agama seperti kedudukan kepala pada badan. Maka kalau kamu mengatakan Islam kok tidak sholat, berarti kamu tidak ada agamanya. Ya. Tidak ada agama. Nah kalau kamu mengatakan wong Islam, ora sholat itu tidak. Islammu di mana? Rane apa-apanya tadi? Digambarkan oleh Rasulullah, sholat itu bagi badan ini, badannya kepala. Nek uang enek uang reneng kepala nih, ya, walaupun badanmu gemuk, ya Soko sikile tekan gulune utuh gemuk gitu. Ketoke sehat, ora ning kepalane ne ora iso apa-apa kamu. Ah dicoba piye? Nah. Enggak ada apa-apanya. Ini bangke dah. Apalagi halaman 11 masuk ke halaman 12. An Salimin anna ibn Umar kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran an utnu minni wadi'ka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Rawi Tirmizi. Dari Salim bahwasanya dahulu Ibn Umar berkata kepada seseorang apabila ia hendak bepergian, dekatlah kepadaku, aku akan melepas kamu sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas kami. Lalu ia mengucapkan, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku pasrahkan kepada Allah agamamu dan amanatmu dan akhir dari amalmu. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah doa tersebut bisa kita amalkan saat melepas saudara kita yang akan berangkat haji, umroh, atau berangkat tugas ke luar kota, Ustaz? Bisa, kalau doakan boleh, bisa. Ya, ini dilaksanakan oleh Umar. Karena itu ketika Umar menjelaskan ketika Rasulullah melepas sahabatnya berdoa semacam itu, ya. Sebagian dahulu Rasulullah melepas kami, ketika Umar dilepas oleh Rasulullah, Rasulullah sambil mengucapkan ini tadi, ya, aku pasrahkan kepada Allah agamamu, kamu lepaskan dah. Maksudnya tetap kamu pegang teguh. Kamu di hadapan saya, di antara agamamu baik. Setelah kamu lepas dari saya, kamu tugas kemana, agamamu tetap baik ketika dekat dengan saya, ketika ada di sebelah saya atau tidak, tak serahkan kepada Allah. Ya. Jadi serahkan kepada Allah. Dan amanatmu dan akhir dari amalmu. Artinya, setelah lepaskan tugas ini, kamu nanti akan melaksanakan tugas dengan baik atau kamu akan mengkhianati tugas ini. Kamu ketika berada dekat aku selalu baik, ya, dalam agamanya pegang teguh, nanti setelah jauh dari apa kamu masih tegang teguh agamamu seperti ketika dekat dengan aku apa tidak, itu tak serahkan pada Allah sampai akhir hayatmu, ya. Nanti kata dalam keadaan begini kamu berjuang, kamu apa dalam perjuangan Islam berperang dalam ikut mati syahid. Setelah nanti lepas satu tugas ini, kamu nanti masih jadi orang Islam, masih siap berjuang apa tidak, itu terserahkan pada Allah. Jadi urusanmu sudah kamu dengan Allah nanti. Jadi artinya supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun juga kamu berada, baik berada di dekat Nabi maupun tidak, ya, tapi selalu dekat pada Allah. Karena Umar itu yang sangat cinta kepada Nabi. Ketika Nabi dikabarkan meninggal dunia, Umar marah. Siapa mengatakan Nabi meninggal dunia, potong lehermu. Lepasnya Nabi, anggapannya Umar ini Nabi ora bakal sedo. Gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar yang bisa meneraikannya, dinasihati. Jadi siapa yang ada kena Nabi wafat tidak boleh rasuh. Nabi kok mati tak boleh. Nah, atau Nabi dengan ayat itu. Jadi kalau kamu menyembah, Abu Bakar mengatakan, kalau kamu menyembah Nabi Muhammad, sekarang Muhammad sudah meninggal. Tapi kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak pernah akan meninggal. Ya, nah, kalau kamu ya Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia, apa kamu akan berbalik menjadi kafir? Nah, gitu ya. Masih meluruskan tauhid. Walaupun Muhammad seorang rasul, tapi semuanya selain Allah itu bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Muhammad itu ya manusia biasa, ya manusia biasa seperti kita. Kalau kita mati, Nabi pun ya meninggal. Nah kalau kamu selama ini menyembah Nabi, taatnya pada Allah hanya karena Muhammad, karena Nabi. Nabi selama mati, kamu dah menyembah siapa? Kalau menyembah Allah, tidak pernah meninggal Allah itu. Kalau menyembah Muhammad, sekarang meninggal Muhammad. Jadi ya maksudnya begitulah. Jadi ya, ini bagaimanapun juga, kalau mau melaksanakan seperti ini, boleh mendoakan itu. Anda juga mendidik pada orang yang pergi tadi, sudah dimanapun juga kamu tawakal Allah. Terus kamu dekat kepada Allah, laksanakan agamamu karena Allah. Ya. Apalagi halaman 12 hadis yang terakhir. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wadaini dakhala al jannah. Rawi Tirmidzi. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari sombong, khianat dan hutang, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana mendidik perilaku kita agar kita tidak sombong, tidak khianat dan tidak biasa dengan hutang sehingga kita bisa masuk surga? Sedangkan saat ini banyak sekali orang yang bersinggungan dengan hutang dan riba. Hutang itu boleh kok. Yang penting kalau kamu hutang itu nyaur. Ya ta? Lah nek kepengin mlebu swarga, ya ta? Aja kok mung menghindari hutang tok. Okeh rentetane kuwi ora ndutang ning ora salat. Ya ta? Wong sugih ora ndek utang, ora salat, ora mlebu swarga. Ya, kuncinya surga itu salat. Nah, kalau kamu orang salat, kalau punya hutang mesti disaur. Kalau kamu punya hutang belum terbayar, belum disaur, kamu mati, hadis Nabi mengatakan orang itu masuk surga tapi terhalang oleh hutangnya. Sahabat meninggal dunia masih punya hutang, Nabi tahu, itu Nabi tidak mau menyolatkan. Berarti sahabat pun ada yang punya hutang juga, gitu loh. Nah, tapi ketika Nabi tidak mau menyolatkan, rasa persaudaraan, ukhuwah, kal jasadil wahid para sahabat Nabi itu terwujud, sekarang kan tidak. Maka setelah sahabatnya tadi mati, Nabi tidak mau menyolatkan karena masih punya hutang. Ada sahabat yang, ya Rasulullah, saya yang akan menyelesaikan utang-utangnya. Ya. Kasihan. Diputarkan pada awake dhewe, andai kata ini yang mati itu saya, Nabi masih menunggui, tidak mau menyolatkan saya. Karena saya punya hutang. Ya ta? Padahal doa Nabi itu makbul. Ya ta? Jadi tidak disolatkan. Ya sudah. Akhirnya dia bayar. Saya yang akan menyelesaikan utang. Setelah diselesaikan hutangnya oleh sahabat tadi, Nabi mau menyolatkannya. Nah, hadis ini juga peringatan. Mau jombungai untuk utang. Kembali cair. Kamu besok hari Senin akan cair. Sekian M. Wah seneng banget. Barang sate. Tanggal sekian mulai nyaur. Nah, lali. Utangnya tekonnya diharap-harap. Bareng nyaure. Dilali-lali. Nah itu bahaya. Ternyata kalau kamu bebas dari utang, artinya bagaimana dia sudah bukan tidak pernah utang. Ya utang neng wis sahur wis bebas, sudah lunas. Bebas dari hutang. Ya, bebas dari sombong. Sombong itu pakaian Allah, serbanya Allah. Maka Nabi juga mengatakan mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ya, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekalipun hanya sebesar dzarrah. Kecil aja. Tidak bisa masuk surga. Karena sombong itu sorbanku, sorbannya Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Manusia tidak boleh sombong. Dan pengertian sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran. Ditunjukkan jalan yang benar tidak mau menerima, itu orang sombong. Merendahkan manusia yang lain karena merasa dirinya lebih kaya, dirinya lebih pintar, dirinya anak pejabat, dirinya anaknya orang kaya, merasa lebih daripada yang lain yang tidak sekaya dia. Ya. Dia pejabat, pegawai, merasa lebih tinggi daripada petani, pedagang dan sebagainya. Jadi diberi kelebihan oleh Allah itu bukan tawaduk, malah menampilkan kesombongannya. Lah tidak akan masuk surga. Jadi merendahkan orang lain, ya, hanya karena sesuatu, benda, kedudukan yang boleh kita merasa lebih dari yang lain itu kalau kita punya kelebihan takwa. Maka orang yang bertakwa harus merasa lebih mulia daripada orang kafir. Sekalipun dia tidak punya jabatan apa-apa, orang kafir tadi punya jabatan tinggi di dunia ini. Tapi harus merasa saya lebih mulia daripada dia. Nah gitu. Tapi sesama muslim tidak boleh saya lebih takwa, lebih baik, lebih mulia daripada kamu. Enggak. Sama muslim sama. Karena takwa itu enggak bisa dilihat dengan wujudnya. Tapi kalau dengan kafir dan Islam kan jelas bedanya. Ya. Kalau Islam disil sholat, berarti orang kafir tidak sholat. Jadi jangan sombong. Tidak boleh kita punya sifat sombong. Kita masuk surga. Jadi khianat juga begitu. Sombong, khianat, dan hutang. Maka orang yang beriman tidak boleh khianat. Khianat itu sifat munafik. Maka kalau kepengen masuk surga, jangan ada khianat. Ya. Cocok toh dengan hati yang dikatakan Do'if tadi. Ya, apalagi? Berkaitan dengan brosur. Dulu saya SMP di sekolah dengan berbasis tahfidz. Saat mendekati ujian tahfidz, kami biasanya bernazar. Dan nazar saya saat itu, jika saya lulus ujian tahfidz, saya akan membersihkan kacamata seluruh penghuni asrama saat itu. Singkat cerita, saya melakukan janji atau nazar saya tersebut. Tetapi terlewat dua orang. Keduanya pembina asrama saya. Kini keduanya sudah menikah dan tidak menjadi pembina lagi. Tempat tinggal saya jauh dari SMP saya dulu. Pertanyaan, apakah saya wajib berpuasa karena belum menepati nazar atau janji saya tadi, Ustaz? Nazarmu kayak aneh-aneh. Ya lah. Lama saya jadi penghuni ya wis ya. Aneh-aneh. Padahal yang membersihkan kacamata aku apa? Pomo saya jadi penghuni nah, mbok bersihkan malah rain tok aku. Mesing bangun ngelapi gombal ngono kok. Kaca ini tidak sembarang. Pemula mbok gosoki nganggo tisu ngono kuwi malah berak, usah rusak malah. Ya. Nah. Karep bersihkan semua kacamata yang lah kancamu sak asrama ini nganggo kacamata wong pira kuwi. Ya. Tapi kemungkinannya ya tidak banyak ya. Kalau mata sehat-sehat ada anak asrama apalagi baru SMP. Dari SMP umumnya yang pakai kacamata dengan yang tidak pakai mesti masih banyak yang tidak pakai. Kalau dari SMP kok pakai kacamata itu berarti kacamata tidak sehat. Mata tidak sehat itu dibantu dengan kacamata. Ya karena dulu tidak terbersihkan karena apa? Nah kelewatan nih lungo ya wes tidak apa-apa. Ya. Nazar ini kok aneh-aneh gitu. Apalagi? Saya bekerja di suatu perusahaan dalam bidang perawatan kulit atau klinik. Kebetulan saya di bagian security, selaku koordinator security, dan mendapat amanah langsung dari pimpinan klinik dan bertanggung jawab langsung terhadap anggota, langsung di lapangan, dan mendapat mandat sebagai berikut. Menerima atau memasukkan dan mengeluarkan anggota dengan sesuai kriteria dan mandat dari pimpinan. Di antaranya, anggota agar supaya tidak merokok dan siap tanggap dalam tugas-tugasnya. Kebetulan, 2 minggu yang lalu, anggota security baru saya melanggar diam-diam masih merokok. Tidak bisa diajak kerja sama tim. Dalam tugas-tugasnya sudah diberi arahan dan peringatan, selalu tidak direspon positif. Saya memutuskan untuk mengeluarkan anggota itu. Selang 1 hari, saya di WA anggota itu. Katanya saya dituduh mateni pangane lan tak ungkit, tak eling-eling sampai mati sikap perbuatanmu roh aku. Dalam hal ini, apakah saya telah berbuat zolim pada anggota yang saya keluarkan itu? Yang toh saya sudah dengan prosedur dan mandat dari pimpinan. Dalam hal ini mohon tausiahnya, Ustaz. Enggak, kalau yang kamu katakan tadi betul. Ya dah. Memang di sini enggak boleh ngerokok, ngerokok delik-delik. Ya, sudah ada petunjuk apa? Standar operasional pekerjaannya sudah ditunjukkannya. Pekerjaannya di sini harusnya begini, dilanggar. Ya, enggak bisa diajak kerjasama. Kalau memang yang kamu katakan betul, kamu diberikan kemenangan untuk itu, ya boleh saja dikeluarkan. Memang kalau sudah tidak bisa kompak kerja di situ, tidak bisa pegang amanat, pekerjaan yang diserahkan pada dirinya, kamu keluarkan tidak salah. Itu sudah diberitahu, toh. Sudah diberitahu, ditegur, diingatkan, dan sebagainya. Ya tetap nekat, ya dikeluarkan tidak salah. Diiling-iling perbuatanmu nganti tekan mati, lah orang digawean. Ya. Kan tiwas ngiling-ngiling perbuatan nganti tekan mati kok kaya ora enek sing dipikir. Ya ndak apa-apa itu. Artinya kamu tidak dosa. Ya. Terus kamu dikatakan mateni rezekine wong, yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Kalau memang kamu mendapatkan rezeki dari klinik ini misalnya atas pemberian Allah lewat klinik ini, taati peraturan yang berlaku di sini. Kalau tidak mentaati peraturan yang berlaku di sini, dikeluarkan tidak salah. Ya, tidak salah. Tapi dia harus tahu peraturannya di sini apa. Terus ngerti dilanggar terus, dilengke malah nesu dan malah itu dikeluarkan tidak apa-apa. Tidak, kamu tidak termasuk orang yang zalim. Kalau memang yang kamu katakan benar seperti itu. Sudah. Berkaitan dengan brosur cukup besar, ini ada pertanyaan dari rombongan jamaah umroh KBMT Ustaz. Yang pertama, salam dari jamaah umroh Karmel Ustaz dan peserta pengajian. Mohon doanya agar lancar dan umrohnya diterima. Ya, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan umroh dengan mudah. Apalagi? Pertanyaannya Ustaz, seseorang telah bersuci, kemudian tawaf. Dalam tawaf dia berhadas karena kencing, kemudian bersuci dengan tayamum. Apakah sah tawaf seseorang yang membawa air kencing yang tertampung di celana atau pempesnya selama melakukan tawaf? Dan bagaimana solusi bagi orang yang berkondisi seperti tersebut di atas, sering kencing karena usianya sudah sepuh, Ustaz? Ya, itu namanya keadaan terpaksa. Ya, dah. Dulu ada kok yang haji malah membawa apa itu? Kateter itu loh. Ya. Coba, nah ini juga ngerasa kayak kateter. Jadi kencingnya, di kateter itu kencingnya keluar gak terasa. Ya. Lah nek ora di kadai kuno malah ngeter-eter, ngeting-ngeting malah itu. Dah. Ya. Sah insya Allah kalau memang kondisinya semacam itu, keadaan terpaksa, ya, keadaan darurat, ya. Memang itu orang yang ada kelainan sedang sakit begitu itu karena keluarnya pun tidak terasa. Gitu Pak ya, keluar gak terasa, maka wadahnya harus selalu ada. Ya. Keluar selalu diadai, di penetrasi ya, nanti malah ngedinti, jadi najis kabeh. insya Allah bagi yang mengalami seperti itu tetap sah, karena tidak bisa dihindari. Pertanyaan berikutnya, setelah sholat wajib dia berzikir, belum sempat melaksanakan sholat ba'diyah, dia melaksanakan sholat jenazah. Apakah sholat jenazah yang dia lakukan masih ada ba'diyah untuknya, Ustaz? Tidak sholat ba'diyah itu ya tidak apa-apa. Ya toh? Tidak sholat ba'diyah, kebetulan kok ada jamaah sholat jenazah. Ya, kalau jenazah itu wajib enggak? Wajib. Wajib apa? Kifayah. Dia mau sholat, ya, itu jenazah boleh saja, tidak sholat sunnah ba'diyahnya enggak mengapa. Atau dia sholat sunnah ba'diyah tidak ikut sholat jenazah, ya tidak apa-apa. Karena wajibnya wajib kifayah. Kalau di sana kan yang mensholatkan kan sudah banyak orang. Sudah banyak yang menyolatkan, sudah saya tak sah, tidak menyolatkan jenazah, saya tak sholat ba'diyah. Ya, setelah sholat duhur, apa sholat duhur, sudah sholat sunnah duhur dari sebagian duhur. Padahal di situ sudah mulai sholat jenazah. Tidak ikut sholat jenazah, tidak dosa. Kamu ikut sholat jenazah, tidak melaksanakan ba'diyahnya, ya tidak dosa. Tinggal pilih mana, boleh ba'diyahnya, boleh jenazahnya. Kadang itu kan jangan malah mempersulit diri toh. Apalagi pertanyaan tertulis cukup ya. Ya, saya rasa cukup ya, kita aja pertanyaan yang lalu. Selamat datang nih rombongan-rombongan dari jauh, dari Pilang Kencang, Kabupaten Madiun, satu bis ya. Dari Pekam Sleman, satu bis dan dua mobil. Pekam Sleman. Pakem, yeah. Oh ya, Pakem Sleman satu bis dua mobil, Sine Ngawi satu bis, Pelayan Gunung Kidul 51 orang, dari Secang Magelang dua mobil, dari Kota Semarang 55 orang, ya rombongan-rombongan ini mudah-mudahan ya diridho oleh Allah dalam perjalanannya sampai pulangnya. Catat suatu kebaikan, bisa istiqomah dan kajian ini dan mengamalkan hasil ngajinya. Ya, mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Rumah saya dekat dengan masjid. Apabila saat masuk waktu sholat, masjid di desa lain terdengar lebih dahulu azan. Sedangkan masjid di dekat rumah saya belum azan. Yang demikian itu, apakah saya menjawab azan dari desa lain atau menunggu hingga masjid di dekat rumah saya azan, Ustaz? Dilalah masjid rumahmu rati azani. Ya, yang ada perintahnya itu kalau kamu mendengar suara azan supaya di wow, azan ora kudu masjid gonamu. Masjid di mana kamu dengar suara azan walaupun jauh boleh. Ya, boleh. Ora kok nunggu gonamu dilalah. Tukangnya dan lagi lunga raineng, ya, tidak apa-apa menjawab tengah masjid berbeda. Tidak harus masjid yang di dekat rumahnya, tidak. Apa lagi? Apa ada hadisnya saat turun hujan membaca Allahumma sayyiban nafi'an? Ada hadis itu riwayat Bukhari, saya bacakan ya. Anna Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'an, ya, Allahumma rabbana sayyiban nafi'an, maksudnya ya di situ doa itu artinya ya Allah jadikanlah hujan ini yang bermanfaat. Jadi dan turun itu mudah-mudahan manfaat, tidak mendatangkan bencana. Ada hadisnya. Hadis itu riwayat Bukhari juz 2 halaman 21. Apalagi? Bagaimana cara menghafal Al-Quran dan belajar Iqra, Ustaz? Ya, belajar Iqra ya ambil guru, panggil guru. Kamu ikuti apa? Tahsin itu kan ada dimulai dari awal juga. Untuk menghafal bagaimana? Ya dibaca ulang-ulang nanti hafal, nur hafal. Ya. Aja pisan wis ora apa itu kali belum baleni ne baline sampai hafal. Ya, seperti kamu baca Al-Fatihah itu ya, carane ngapalke piye pisan, saiki ne hafal. Ya, karena tiap hari dibaca. Lah sebelum tiap hari dibaca kan dihafalkan dulu. Nah, dilala wis waktu hafal, dinggo salat tiap hari ping 5 paling ora, sehari semalam 5 kali otomatis hafal. Maka kalau kamu menghafalkan asal dibaca terus berulang kali nanti kan hafal. Atau kamu cari guru, enggak perlu mondok. Ya. Di Eskarima sana atau di tempat pondok-pondok Tahfidzul Quran itu memang ada teorinya. Bagaimana untuk menghafal Quran 30 juz ada kan ya? 30 juz selesai 2 tahun. Ada yang lagi 3 tahun. Nah itu memang ada teori untuk belajarnya. Nah itu kamu bisa ke pondok-pondok tahfidz itu nanti akan dia ajari di sana. Tapi kalau kan segera ndang hafal ya ora iso, harus bolak-balik dibaca. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucap istighfar sampai 100 kali. Jika saya berzikir dan istighfar dalam sehari sampai beratus kali, apakah diperbolehkan? Boleh. Ya, kalau zikir bebas itu boleh. 1000 kali boleh, 2000 kali boleh. Ya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Kecuali kalau zikir yang memang dituntunkan ada batasannya. Jadi habis sholat itu lah. Rasulullah menganjurkan supaya membaca 100 kali itu. Ya, 100 kali dimulai dari subhanallah, alhamdulillah. Ya, itu tadi. Ya, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai Allah Akbar, Allah Akbar. 99 ditutup supaya genap 100. La ilaha illallah. Wahdahulah syarikalah. Lalul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Ya kalau ada tuntunan bilangannya harus misalnya ada 100 ya 100. Tapi kalau dikir bebas ya berapa kali boleh. Perbanyak. Karena Allah juga memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullah dzikran katsira. Hei orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah, zikir yang banyak. Ya, sebanyak-banyaknya, boleh. Apalagi? Tentang hadis bangun tidur menghembuskan nafas 3 kali, di dalam riwayat Muslim disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza staiqadha ahadukum min manamihi, falyastantir salasa marratin. Paina syaitana yabitu ala khayashimihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia menghembuskan hidung 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di lubang hidung seseorang. Apakah hadis riwayat Muslim itu bisa diamalkan atau tidak? Terima kasih atas jawabannya. Bisa, nah itu hadis riwayat Muslim sahih kan? Bisa diamalkan. Ya. Hembuskan 3 kali, aja sisi loh ya. Hembuskan 3 kali ya. Iya, dihembuskan. Nah, kalau dihembuskan mesti diserasik ta? 3 kali menghembuskan itu tanpa nyerat apa iso kowe? Nah, ini menghembuskan 3 kali. Boleh itu hadisnya ada dan riwayatnya sahih diamalkan boleh. Apalagi doa salat jenazah ada yang pendek dan ada yang panjang. Apakah dasar dalilnya sama Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, yang pendek ya dalilnya yang pendek tadi, yang panjang ya panjang. Memang ada yang pendek, ada yang panjang. Boleh pilih. Doa iftitah itu juga ada yang panjang, ada yang pendek, gitu kan? Doa iftitah ada Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama yunaqqasu sampai selesai. Ada lagi yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Dah sampai di situ aja. Ada lagi yang ini wajah tu wasyalilati fatara samari seterusnya. Boleh pilih kamu. Tidak semua diamalkan tidak. Kalau Allah, kalau Rasul memberikan contoh ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, kamu boleh pilih. Mana? Ya. Doa sujud ya begitu, doa rukuk Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada. Ada yang subhanarabbiyal azim, ada yang sujudnya subhanarabbiyal a'la, itu boleh pilih. Doa titah ya, doa jenazah ya begitu. Mau pakai yang panjang ya boleh, pakai pendek ya boleh. Yang penting yang kamu lakukan kamu tahu dasarnya. Nah, boleh semua. Apalagi? Mohon maaf, ini di salah pertanyaan dari Cina. Ya. Anto atau Li Zhao, mahasiswa di Cina, mohon bertanya, bagaimana hukum memakan daging sapi atau kambing atau ayam atau bebek yang penyembelihannya tidak menyebut nama Allah, memang tidak tahu cara penyembelihannya. Kemudian yang kedua, saya pernah kerja part time di restoran di Cina sebagai pelayan makanan dan minuman. Saya melihat sendiri cara memasaknya. Ikan, semua daging mengandung minyak babi atau bir yang mengandung alkohol. Saya yang mengantar makanan siap saji seperti masakan babi, ikan, ayam, bebek yang tidak tahu sembelihannya. Bagaimana hukum dengan pekerjaan dan hasil dari kerja di restoran tersebut, Ustaz? Kalau kamu tahu tidak halal, mestinya kamu tidak boleh. Cari pekerjaan yang kamu yakin halalan, yang halal. Ya. Nyuguhke kamu daging babi. Ya, daging babi itu kan haram. Kamu enggak boleh kok, haram kan bagi umat Islam, yang saya sugui wong kafir kok. Ya dah. Tak boleh begitu. Jadi mestinya kamu berusaha. Kalau memang sembelihannya itu disembelih bukan orang Islam, sembelihannya haram. Ya, apakah itu sapi, ayam, bebek yang kamu sebutkan tadi, kalau memang disembelih bukan orang Islam yang menyembelih, tidak halal. Nah, kalau tidak halal berarti haram. Kamu membantunya meladek kewiwa berarti sudah kamu membantu perbuatan yang dosa. Allah mengatakan ya ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Boleh tolong-menolong itu dalam kebaikan dan mengarah kepada takwa. Tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, enggak boleh. Ya. Menyuguhkan barang haram itu dosa, enggak boleh. Apalagi kamu tahu masalahnya semua daging mengandung babi, daging babi apa minyak babi tadi, ya tidak boleh. Kalau kamu tahu begitu, ya carilah pekerjaan yang lain yang tidak seperti itu. Insya Allah Allah memberi jalan. Apalagi berikutnya, selama saya tinggal di Cina kurang lebih 3 tahun, saya jarang mendengar suara azan dan iqamah. Karena di Cina memang keberadaan masjid sangat jarang dan jauh dari tempat tinggal saya. Harus ditempuh selama 2 jam. Kemudian saya dan teman mahasiswa asing muslim lainnya mengadakan sholat Jumat walaupun cuma 2-8 orang. Mohon dijelaskan apakah diperbolehkan melakukan sholat Jumat sendirian atau dengan 2-8 orang dikarenakan jarak dan atau memang pada hari Jumat ada jadwal kuliah siang sehingga tidak bisa mengikuti sholat Jumat saat. Kalau kamu mahasiswa muslim dan kuliah di sana sudah diterima dari mahasiswa Indonesia, mestinya ngomong terus terang sama dosennya, saya mahasiswa Indonesia, saya beragama Islam, maka waktu-waktu sholat saya berkewajiban menjalankan sholat. Ya, mungkin kamu belum ngomong, belum bilang kepada dosenmu yang mengampu kuliah itu, kamu sudah takut dulu. Tidak usah takut. Katakan orang Islam itu isyadu bi'anna muslimin, bi'anna muslimun. Kasihkan kalau saya itu orang muslim. Orang muslim itu wajibnya Jumat, saya kewajiban sholat. Ya, maka kalau perlu mohon izin sebentar pada dosennya, jadwal kuliah ini saya minta izin untuk sholat Jumat dulu. Kalau memang tidak ada temannya, hanya 2 orang, 3 apalagi 8 orang boleh. Cuma 2 orang boleh. Yang 1 khutbah, yang jadi imam, 1 pendengar, jadi makmum boleh itu. memang di Cina jarang masjid. Ya. Jadi Islamnya harus ditampakkan. Saya yakin kalau kamu mengatakan apa adanya, di negeri sana pun orang sholat itu boleh. Boleh. Hanya mungkin belum kamu menyampaikan, tapi sudah takut dulu. Akhirnya tidak diberi. Tapi kalau kamu mohon pada dosen pengampunya itu, jam sekian nih hari Jumat saya minta izin sholat Jumat dulu, dan setiap Jumat saya selalu melakukan begini. Ya boleh. Insyaallah kalau dimengerti mungkin malah diberi waktu. Diberi waktu malah. Ya, apalagi. Di Cina ada 4 musim. Pada saat musim dingin hingga -20 hingga derajat hingga 10 derajat Celcius. Sangat dingin. Sehingga memakai baju dingin hingga berlapis-lapis. Sehingga menyulitkan untuk membuka lengan baju panjang. Apakah sah sholat dengan memakai baju yang berlapis-lapis, Ustaz? Sah lah, sah lah. Oh, lapis baja aja sah. Ya, sholat boleh. Ya, yang penting wudu ya wudu. Ya. Kalau memang harus wudu, pakaian apa, daging atau kulit yang harus kena air wudu, ya harus kena. Kalau mana dilepas dulu baru wudu, kan kita boleh itu. Berikutnya, bagaimana hukumnya menikahi wanita Cina yang tidak beragama atau beragama selain Islam? Laki-laki mukmin tidak halal menikahi wanita kafir. Selain mukmin itu kafir, buha kamu apa selain mukmin kafir. Tidak halal. Ya. Ya golek wae sok kawin nek wis mulih wae kok Cina. Utawa kawin dulu orang muslim, Cina yang muslim boleh kamu nikahi. Kalau Cina yang menikah sana ndak ada yang muslim, cari yang muslim. Cina boleh, Arab boleh, Londo ya boleh, sing penting muslim. Orang Islam nikahnya dengan orang Islam. Kalau dengan non muslim tidak halal. Ya. Dan surat Mumtahanah ayat 10 itu loh. Ya. Coba dibaca biar ingat itu. Kan perlu dalil itu. Surat Mumtahanah surat ke-60 ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihinna. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yakni suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Ya, silakan. Dia ada riwayat, ada wanita ketika Nabi hijrah. Ada wanita ikut hijrah. Ikut hijrah tanpa dengan suami. Maka Nabi diperintah untuk menguji. Kok ikut hijrah sendiri suaminya tidak diajak. Itu apa sebabnya? Gitu? Kalau ternyata wanita tadi meninggalkan suami. Wanitanya ikut hijrah bersama Nabi. Suaminya tidak ikut karena memang suaminya kafir. Ya. Nabi diperintahkan oleh Allah, jangan fala tarji'uhunna ilal kuffar. Bawalah, ikut hijrah boleh, jangan kamu kembalikan kepada suaminya yang kafir tadi. Kenapa? Lahunna hillulahum. Wanita-wanita muslimat tidak halal untuk mereka kafir tadi. Walahum yahilluna lahun. Dan laki-laki kafir juga tidak halal untuk wanita-wanita muslimah. Tidak halal. Ya. Ini padahal ini sudah jadi suami istri, karena suaminya tidak mau Islam, istrinya jadi Islam, maka Nabi ketika hijrah, istrinya tadi ikut Nabi. Ya, ikut Nabi tinggalkan suami yang kafir tadi. Nah, tapi Nabi diperintah Allah untuk menguji dia hijrah itu karena memang karena iman atau karena sedang terjone lagi purik dengan suaminya. Kalau ternyata dia hijrahnya memang wanita tadi iman, suaminya tidak diajak, dia tinggal sendiri karena memang kafir, jangan kamu kembalikan pada suami yang kafir tadi. Karena wanita mukmin tidak halal untuk laki-laki kafir dan sebaliknya. Maksudnya laki-laki kafir juga tidak halal untuk wanita mukminah. Ya, apalagi? Apakah ada MTA cabang Cina? Dan apakah pengajian MTA ini bisa diakses secara streaming di Cina? Oh, bisa. Kalau bisa, bagaimana caranya, Ustaz? Ya, bisa. MTA cabang di Cina, ya, mudah-mudahan kamu menjadi perintisnya di sana, nanti jadi ada. Sekarang ini belum ada, ya. Kalau di Korea ada, itu juga orang Indonesia, ya. Di Jepang ada juga, ada. Kamu di Cina yang merintis MTA di sana, ya dah, sana. Diikuti lewat streaming ada, ya, yang dari, lah kamu tanya ini lewat apa ini? Ini. Nah, oh kamu di sini lah, lah sekarang di sana ada, nanti tanya yang urusan itu Pak Tena itu secara streaming, ya, bagaimana nanti ya? Nanti sebelum pulang, kamu tinggalnya di mana? Ya, Tangerang, ya, dah. Berapa lama di sana? Nanti masih berapa lama lagi? Ya? Oh iya, kuliah ya. Jurusan apa di sana? Ya? Elektronik? Teknik listrik. Mechanical Electronic Engineering. Ya. Nanti tanya pada Pak Tino caranya bagaimana? Bisa? Itu diikuti di Cina bisa, di Jerman aja bisa kok. Di Jerman bisa, dulu malah ada yang pertanyaan langsung dari Jerman, dari Abu Dhabi, dari Moskow aja bisa kok. Ya, dari Cina aja bisa. Nanti caranya bagaimana? Tanya Pak Tino, nanti biar diberitahu screening di sana. Syukur kamu sana ikut, terus mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia diajak mendengarkan bareng di sana. Nah, nanti kalau bisa, gue kan bisa adakan rintisan kajian di sana, nanti MTA di Cina jadi ada. Kalau kamu tidak mau merintis, ya enggak ada. Ya, nanti tanya Pak Tino ketika akan pulang, caranya bagaimana. Apalagi? Kalau diperkenankan nanti mau sowan Al-Ustaz setelah pengajian. Oh, boleh, boleh. Nah, ya. Apalagi? Berikutnya kami lanjutkan ke pertanyaan minggu yang kemarin, Ustaz. Ya. Nomor 7. Apakah setiap orang yang pulang dari melaksanakan haji sebelum masuk ke rumah harus sholat sunnah dulu di masjid? Mohon tausiahnya dan dalilnya, Ustaz. Tidak. Tidak harus masuk ke masjid, tidak ada. Kue pulang langsung masuk rumah ya boleh, tidak apa-apa. Boleh. Jadi bukan syariat harus masuk masjid. Tidak. Apalagi? Larangan menangisi mayit secara berlebihan, yakni meratap, memukul pipi, mencakar-cakar dan merobek-robek pakaian. An Umaro ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimani ha alaihi. Rawi Muslim. Dari Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mayit itu disiksa di kuburnya dengan sebab diratapi atasnya. Hadis riwayat Muslim. Anil Mughirah radhiyallahu anhu qol sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Rawal Bukhari. Dari Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diratapi atasnya maka ia disiksa dengan sebab diratapi atasnya. Pertanyaan, kenapa mayat disiksa karena tangisan keluarganya? Bukankah seseorang itu disiksa karena perbuatan masing-masing, Ustaz? Nah, ini pendidikan juga untuk yang hidup. Nanti menjelaskan, jangan meratap. Yang hidup jangan meratap, yang dilarang kan yang hidup. Sebab kalau kamu meratapi, kasihan yang mati. Yang mati nanti disiksa sana karena ratapan tangis bagi yang hidup. Itu mendidik bagi yang hidup. Ya, bagi yang hidup. Kalau kamu kasihan keluargamu atau bapakmu supaya tidak disiksa sana karena tangismu, maka jangan menangis. Ya, menangis meratap tadi loh, yang berlebih-lebihan tadi. Itu sebenarnya pendidikan bagi yang hidup. Nah, bagi yang hidup supaya memberikan pelajaran pada keluarganya ketika masih hidup, ya, tentang nasihat kalau sudah mati, ya, jangan banyak ditasi, tapi bidoakan saja. Kamu nangis seperti apapun, tidak akan kembali. Tapi kalau sekedar mencucurkan air mata, boleh saja. Yang tidak boleh itu menangis meratap, meraung-raung, ngamuk, ya, ngakari pipine dhewe, ambruk, ya, terus sampai semaput, terus bungok-bungok kalau sing layat, aku melu, terus nganti leng layat nganti bingung, ya, leng layat bingung, digundelin orang KM berat-berat, ada nggak yang begitu? Nggak, berat-berat, ya, barang anu, sing layat ngerti, wes, gawe no, kayak mau sing duduk kon jembarke tinggu wong loro. Nah, nek diculke tenan ya ora melu mau ngapusi itu. Apus-apus, malah gitu jangan dilakukan, ya. Itu bagi kita yang hidup, saya mendidik anak-anaknya, keluarganya jangan seperti itu. Karena meratap itu dilarang dalam Islam. Ya toh? Nah, kalau keluarganya seperti itu kan nek sing mati itu ngerti kan sedih. Sedihnya karena apa? Bukan sedihnya karena nangisnya. Sedih dhewe itu perkara sing mati orang gagah sing urip. Yang mati itu sendiri sedih karena kalau amalnya, apalagi amalnya belum siap menghadapi mati, wis ora iso nambah kebecikane, tinggal menerima, rapotnya masih elek padahal utangnya rung kesaur gitu toh. Lah ngene lah. Nah, maka itu pendidikan bagi yang hidup, bagi yang mati sudah mendidik yang hidup jangan melanggar larangan Allah, termasuk meratap, nangis meratap, raung-raung tadi itu melanggar larangan agama. Lah perkara hakikatnya siksane bagaimana? Wong itu masalah gaib. Nabi menerangkan gitu ya sudah kita yakini, terutama mendidik bagi yang hidup. Ya, wargane ngandani esuk nek aku mati aja mbok tangisi meraung-raung meratap. Ya, nangis boleh nih, jangan meratap. Apalagi bagaimana menyiasati anak yang selalu menolak untuk diajak sholat? Kalaupun mau juga belum khusyuk atau hanya sekedarnya saja. Anak saya 2, berumur 11 tahun dan 9 tahun. Ustaz. Lah yang 11 tahun tadi gebuki. Ya yang 9 tahun, kuwi urung wancine digebuk. Nabi kan ngajari, didiklah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Umur 10 tahun itu jadi tinggal ke sholat. Boleh dikebuk, dipukul. Lagi itu 11 padahal. Nah, maka pendidikan, mendidik anak untuk sholat itu supaya dibiasakan sejak kecil. Ya, kemudian 12 tahun. Banyak orang tua kadangkala lengah. Masih kecil, no, tunggul dulanan, ora sholat, no, ya masih tok nih baik. Lepang lebih gede umur 18 tahun, dipaksakan sholat, dikebuk, bales. Maka itu maksudnya pendidikan. Umur 7 tahun. Kalau dibiasakan sholat sejak umur 7 tahun, nanti lama-lama mapan sendiri. Ya, waktu sholat maksudnya 5 waktu kok. Umur 7 tahun, tiap hari 5 waktu sholat dibiasakan, walaupun belum mudeng. Maksudnya sholat itu apa, tapi dibiasakan. Bapak ini mesti diajak. Kebiasaan yang baik. Nah, malam-malam nanti jadi biasa walaupun belum paham. Apa lagi? Tentang sholat malam di luar bulan Ramadan, bolehkah sholat malam di luar bulan Ramadan itu dilakukan berjamaah? Rasulullah sholat malam di luar Ramadan biasanya melakukan sendirian, tidak melakukan berjamaah. Ya, Ramadan saja berjamaah itu Rasulullah tidak menganjurkan, tidak mengajak. Hanya Rasulullah sholat sendiri. Ya, ada yang tahu makmum belakangnya. Ya, siapa tahu langsung makmum. Hari berikutnya, malam berikutnya yang datang makmum lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Karena yang tadi malam sholat, paginya ketemu sahabat-sahabatnya, apa di pasar, apa di mana, ketemu ngandani. Kalau semalam saya sholat bersama Rasulullah, gini diceritakan. Nah, malam berikutnya lebih banyak. Dah. Selanjutnya malam yang ketiga atau keempat, dan waktu itu kan ketiga atau keempat gitu. Yang datang lebih banyak lagi. Nabi tahu. Tetapi Nabi tidak datang. Pagi subuh, yaudah katakan. Memang Nabi tidak pergi, tidak sakit. Sengaja Nabi tidak datang. Walaupun tahu ditunggu jamaah banyak, lebih banyak daripada hari pertama dan kedua. Tapi Nabi malah tidak datang. Apa kata Nabi? Bukan berhalangan untuk datang. Nabi ya ada di rumah, tidak pergi dan tidak sakit. Tapi sengaja tidak datang. Khawatir kalau sholat itu menjadi wajib. Nanti dari situ menunjukkan bulan Ramadan pun Nabi tidak menganjurkan untuk itu, enggak. Ya, menganjurkan. Maka sholat malam dilakukan di bulan Ramadan, dilakukan dengan berjamaah boleh, karena Nabi pun mempraktekannya. Sendirian juga boleh. Tapi sholat di luar Ramadan, sholat malam berjamaah itu Nabi tidak menganjurkan. Malah Nabi pas sholat malam ketika lampunya mati itu, pas sujud kena kakinya istrinya, berarti istrinya kan tidak sholat malam itu. Artinya tidak sholat malam dengan berjamaah. Kalau sholat malamnya memang sangat dianjurkan. Sampai suami kalau mau sholat malam supaya ya, istrinya tidak kehilangan malam itu, bangunkan. Istrinya juga begitu. Supaya membangunkan istrinya untuk sholat malam. Nah, saat itulah Allah turun ke langit bumi. Mengabulkan orang-orang yang berdoa. Mengampuni orang-orang yang mohon ampun. Gitu. Jangan sampai dilewatkan malam itu. Kalau dibuka angin, disiram air di mukanya biar tangi. Gitu. Tapi tidak suruh jamaah, enggak. Tapi sholat malam kalau bisa jangan ditinggalkan. Apalagi sholat istikharah itu, apakah harus menggunakan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, iya, ya memang namanya sholat istikharah ada doa yang dituntunkan Rasulullah, yaitu lebih baik ikuti doa yang dituntunkan oleh Rasulullah itu. Memang ada tuntunannya, ya tuntunan itu yang dipakai. Apalagi. Bagaimana hukum membaca Al-Quran yang hanya memakai celana pendek? Karena biasanya setelah pulang dari masjid, saya langsung lepas sarung dan baca Al-Quran di rumah. Mohon saran dan jawabannya, Ustaz. Boleh. Membaca Quran memakai celana pendek, boleh. Ya, boleh. Nah, kalau sholat boleh enggak? Baca memakai celana pendek, boleh enggak? Boleh, tapi harus pakai sarung. Karena sholat itu ada kewajiban menutup aurat. Gitu. Sholat tidak sah. Kalau baca Quran, enggak. Tidak harus menutup aurat seperti sholat itu, tidak. Apalagi? Mohon dalil tentang zakat 2,5% untuk harta. Dalilnya apa? 5% dan 10% untuk pertanian, dalilnya apa? Ayat Al-Quran atau hadis? Jadi dalilnya hadis. Tapi ya, orang mempunyai kambing 40 ekor. Nabi memerintahkan amil supaya datangi orang itu setiap 40 ekor kambing, zakatnya berapa? 1, berarti berapa persen? 12,5%. Jadi orang yang punya kambing 40 ekor wajib zakatnya 1 ekor. Tinggal dengan begitu 2,5% kan? Itu. Kemudian yang zakat apa tadi? Zakat pertanian dan 10%. Saya bacakan ya, zakat pertanian. An Salim bin Abdullah an Abihi an Nabi sallallahu qala fima saqatis sama'u wal uyunu au kana usiran au kana atharian al usru wama suqiya bin naz'i bi nisful usri. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada tanaman yang mendapat air dari langit, maksudnya air hujan atau mata air atau asari, itu tanaman yang mengambil air dengan akarnya lantaran akarnya dekat tempat air, rasa disirami, ini kebetulan tanaman tadi dekat air. Nah, dekat sungai apa dekat ya, selokan yang selalu mengalir air, lah akarnya bisa mencari sendiri tanpa disirami, bisa mengalir dekat air, bisa mengambil air sendiri di akarnya itu. Ya. Maka zakatnya adalah 1/10. Atau 10%. Tanaman yang disiram atau diairi dengan tenaga manusia, maka zakatnya separuhnya. Separuhnya 1/10, yaitu 5%. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 133. Nah, itu ya. Juz 2, halaman 133. Ini, jadi kalau tanaman itu menggantungkan air hujan, atau tidak usah disirami, bisa mengambil air sendiri karena tanaman ditanam di dekat sumber air sehingga akarnya bisa mencari sendiri, singkatnya tidak pakai tenaga manusia untuk menyiraminya, zakatnya 10%. Tapi kalau pakai tenaga manusia untuk disirami dan sebagainya tadi ya, itu 5%. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, juz 2 halaman 133. Apa lagi? Saya seorang petani jagung, lahan tadah hujan, yang mana dalam bertani jagung dibutuhkan biaya, diantaranya 1. Benih jagung, 2. Pupuk. Yang saya tanyakan, dalam menghitung zakat penghasilan, hasil panen dikurangi benih jagung dan pupuk, atau semua hasil panen langsung diambil zakatnya tanpa dikurangi biaya benih dan pupuk, zakatnya 5% atau 10%, Ustaz. Nah ya, kalau ngitung zakatin jelimet gitu ya. Jelimet, ben kok sing ngitung nganggo kalkulator. Aja nganti turah. Nek iso kurang, ngono ta? Nah, padahal kalau zakat itu kurang tidak sah. Kalau zakat itu turah, faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Kalau membayar zakat atau turah itu tidak hilang. Turahnya kembali kepada dirimu sendiri kebaikannya. Tapi kalau kurang tidak sah. Nah, maka itu kalau yang kamu tanyakan tadi, tani jagung tadi ya. Kalau memang tanahnya itu jaga ke hujan tadi, zakatnya 10%. Kalau apa? 10% dari apa? Apa sudah dipotong rabuk, dipotong apalagi tadi? Bibit di padang, enggak. Ya panenmu berapa? Zakati 10%. Enggak akan larat rugi itu enggak. Orang wis potong itu coba ronge kip untuk nandur iki tukune jagung winih harganya sekian. Terus upain dangir sekian, pupuknya sekian. Hitung-hitung malah rugi. Malah itu zakat nang iku malah. Nah. Jadi itu setelah kamu panen, ya, kalau panen dah keluarkan zakatnya. Kalau memang itu tidak pernah nyirami jaga gaya hujan tadi ya 10%. Ya. 10%. kalau memang butuh disirami dan sebagainya tadi ya, 5%. Itu yang sudah ada kenanya seperti itu. Kalau orang menanam, beli bibit ya wajar. Kamu mau nanam padi pun apa orang nganggu bibit kan? Ya bibit kan? Beli gabah, kudu ditanam. Ya, minggu yang ngerabui, kalau itu lah. Nah, itu kalau memang sudah panen ya sudah diambil zakatnya. Panennya berapa? Kalau memang pengairannya tadi butuh biaya pengairan, zakatnya 5%. Tapi airnya itu gratis tanpa di tenaga ini manusia dari Allah langsung ya, zakatnya 10%. Dah. Sebenarnya bakal dizakati melarat ya, enggak. Malah janjinya Allah kalau yang dizakati itu malah subur. Yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Harta yang bercampur riba musnah. Tapi harta yang tidak bercampur riba artinya dikeluarkan zakatnya subur, disuburkan oleh Allah. Suburkan itu artinya berkah tidak akan kurang. Tidak akan kurang. Nah itu, jadi jangan jelimet-jelimet kalau hitungan zakat itu. Apalagi? Mohon dijelaskan hadis yang artinya, ada 4 dari kecelakaan, yaitu kerasnya mata, tidak bisa menangis, takut kepada Allah. Kerasnya hati, panjang angan-angan, dan rakus kepada dunia. Hadis riwayat Al-Bazzar. Apa yang dimaksud? Mohon penjelasannya. Jelas itu kok ya. Di situ diterangkan ada 4 dari kecelakaan. Kerasnya mata, tidak bisa menangis, takut kepada Allah. Ya, anggir nangis itu bukan takut pada Allah. Biasanya nangis kehilangan duit atau nangis ditagih utang ngurung siap. Ya, nah maka 7 golongan yang akan mendapat naungan. Dikala itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Tidak akan dapat kecuali 7 golongan itu. Salah satu diantaranya seorang pemuda ya, yang dalam keadaan sepi, dalam keadaan malam, jadi ya, mencucurkan air mata, menangis karena takutnya kepada Allah. Itu akan dapat naungan di sisi Allah ini. Karena takut pada Allah. Ya, jadi, menangis karena takut pada Allah akan mendapat naungan di hari kiamat ketika saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Itu yang matanya menangis karena takut pada Allah dapat naungan. Nah, orang ini tidak bisa takut pada Allah. Takut pada Allah gak bisa menangis. Memang mata keras, matanya keras. Itu masuk kecelakaan. Tidak beruntung orang semacam itu. Ya. Yang kedua, panjang angan-angan. Ya. Angan-angan. Tidak berat, tidak berbuat, tidak berhasil. Tapi mau ngangen-angen tok. Ya. Pengen angan-angannya panjang. Dah, gak melihat umur manusia pendek tapi mengangan-angan sesuatu yang panjang. Biasanya angan-angan panjang itu urusan-urusan apa? Dunia. Ya. Wis umure wis cedak kubur barang isih mikir arep ya, arep gawe omah sing apik. Padahal omahe mbok gawe rung dadi kowe wis. Atau mungkin omahe dadi karing endoni selup-selupan kowe malah angslupnya kubur malah. Selup-selupan. Ya. Mengapa sudah ambil itu diperbanyak dunia saja tidak memperbanyak. Ini waktunya sudah akan habis. Tidak memperbanyak amal untuk akhirat. Sedang yang dipesankan oleh Allah itu wal tandur nafsum ma qaddamat. Tidak setiap jiwa itu sudah mempersiapkan amal untuk akhirat. Ya, bukan dunia saja. Dunia sudah ya. Sejak lahir ibaratnya sampai menjelang masuk kubur cek dunia terus. Padahal dunia itu nanti bagaimanapun juga akan kamu tinggal. Dan tidak menemani menghadap pada Allah itu tidak. Yang menemani amal. Lah amal malah kamu abaikan. Yang bakal kamu tinggal malah kamu utamakan. Dan termasuk orang yang tidak beruntung itu celaka. Anjang angan-angan itu. Mantan rakus kepada dunia. Ya. orang celaka. Karena Rasulullah mengatakan orang yang rakus kepada dunia, apa jabatan, apa pangkat, apa kekayaan, itu kata Nabi itu merusak, bisa merusak agamanya. Agama seseorang yang rakus terhadap dunia akan rusak, lebih rusak daripada serigala lapar yang dilepaskan di kawanan kambing. Yang rusak apanya? Kambingnya. Ini ada serigala, dua serigala lapar. Lapar. Ini ada sekumpulan kambing. Masukkan negara, apa, serigala tadi di kandang kambing tadi. Gitu. Nah, tentu kambingnya kan rusak karena serigalanya lapar. Lahap sekali untuk makan kambing tadi. Kerusakan kambing yang dilepas serigala lapar di dalam kandangnya tadi, dua ekor serigala, itu masih lebih rusak orang, masih rusak agamanya terhadap orang yang rakus terhadap dunia. Ya, yang rakus terhadap dunia seperti tadi, termasuk menjadi gemuk-gemuk tadi karena makan apa-apa dimakan. Tidak mikir ini punya siapa, tidak mikir ini halal atau haram. Sehingga orang beragama tapi rusak agamanya. Sehingga tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Ya, maka agamanya rusak, dikatakan oleh Nabi, lebih parah rusaknya agama terhadap orang-orang yang rakus terhadap dunia daripada rusaknya kambing yang dilepas dua serigala lapar di tengah-tengah kambing tadi. Nah, maka termasuk orang yang celaka itu. Apalagi? Sahkah wudu menggunakan lipstik yang tidak waterproof, yakni bisa ditembus oleh air? Sah. Apakah harus dihapus, Ustaz? Nah, kalau memang itu bisa ditembus air, enggak usah dibersihkan. Nanti otomatis kalau tembus air, dipakai wudu kan wis hilang dewi. Atau airnya tidak bisa menembus tanpa harus dibersihkan dulu lipstiknya itu. Ya, kecuali kalau kuku itu kadang-kadang ada kuku yang dicat itu. Yang putih-putih kadang kukunya dicat. Air enggak bisa tembus di situ. Walaupun kamu wudu, air yang mestinya membasuh pada tempat bagian yang harus kena air wudu terhalang oleh cat kuku tadi, tidak sah wudunya. Kecuali kalau merah-merah cuma dari teres atau dari apa itu kembang, ada kan kembang yang mekar sore itu loh, rupanya abang, nanti digosokkan gen kuku itu ya abang, itu tidak menghalangi. Tapi nih abangnya cat. Nah, boleh enggak kuku dicat itu? Boleh, tapi setiap wudu harus kamu hilangi dulu. Paling tidak sedina ping 5. Bar wudu dicat neh. Kok wudu salat hilangi neh, itu enggak apa-apa toh, ora digaweane kok. Apalagi bagaimana hukumnya jual beli yang pakai panjer? Dan kalau tidak jadi, uang yang dipakai panjer hilang, Ustaz. Ya betul. Ya. Tinggal perjanjiannya bagaimana gitu. Ya, perjanjiannya bagaimana? Kalau tidak jadi wis panjer, karena sudah dipanjeri, yang punya barang tadi sudah tidak menawarkan pada orang lain, wong wis dipanjeri sing arep tuku. Jadi maka panjer tadi ibaratnya dinggo nyengker, aja mbok dol wong liya wis tak panjeri. Nah ternyata nanti suwe ora di genepi-genepi, bareng ditekoke ora sida. Nah rugi no. Yang menjual janis rabuto umpama tidak dipanjeri tadi mungkin sudah laku, ada orang yang mau beli. Nah, wis laku. Gandeng dipanjeri, enek wong tuku no, oh sudah laku, oh, ini sudah. Ya, mau dibeli orang sudah dapat panjer gitu kan, rasido. Nah, maka tinggal perjanjiannya. Kalau yang membatalkan yang membeli bagaimana? Kalau yang membatalkan yang menjual bagaimana? Nah, gitu kan. Mungkin yang menjual tadi merasa dipanjeri, loh, bahan panjeri enek wong ngenyang. Misalnya tanah tuh ya, tak jual. 1 meter 5 juta misalnya. Itu barang wis dipanjeri enek sing gelem 10 juta. Wes tak batal kewe tak kayak gini lah, itu namanya ora tidak jadi beli, maka perjanjian harus dibuat. Kalau yang membatalkan yang menjual, bagaimana? Kalau yang membatalkan yang membeli, bagaimana? Nah, itu tergantung kesepakatannya. Disepakati sebelum terjadinya jual beli tadi. Kalau sudah kembali pada kesepakatan, tidak masalah, boleh aja. Ya, apa lagi? Bagaimana hukumnya pinjam uang di BRI yang diangsur diangsur sampai 5 tahun? Dan seandainya saya baru mengangsur 2 bulan, saya meninggal, terus hutang saya sudah lunas, Ustaz. Ya wis lunas. Ya, mungkin yang pinjam itu biasanya kan dengan bank itu ada asuransi kan. Ada asuransi, mungkin begitu kamu sudah bank gandeng wis. Ya, belum sampai lunas sudah mati ya dilunaskan karena mati itu. Kalau nek kepengin lunas hutangnya mati yo. Apa begitu ya toh? Saya rasa semua orang kepengen lunas hutangnya isi urip kan itu, jadi memanfaatkan hutangnya tadi. Ya itu kalau memang perjanjiannya di bank begitu nek mati lunas ya wis, istinya enggak usah nyaur sampai lunas. Apa lagi? Wanita itu sholat di masjid dengan di rumah, baik yang mana Ustaz? Kalau di rumah sendirian, mungkin di masjid itu bisa berjamaah, saya rasa bisa sholat masjid. Kalau memang di masjid itu bisa berjamaah dan aman, tidak banyak maksiat, ya, gitu. Tapi bagaimanapun juga wanita itu memang kalau ke masjid tidak boleh memakai wangi-wangian. Tapi wanita masjid boleh nggak? Boleh, wanita ke masjid boleh. Karena rumah sendiri. Sholatnya tidak jamaah, kalau di masjid jamaah, ya afdolnya afdol sholat jamaah kan daripada sholat sendirian. Tapi ya itu aturannya dipakai kalau ke masjid, sama ikut jamaah, tapi gak boleh pakai wangi-wangian, gak boleh campur aduk masjidnya itu laki perempuan, atau tidak boleh ya maksiat. Karena ke masjid maksudnya dari tempat ajang maksiat itu gak boleh. Kalau begitu keadaannya lebih baik sholat di rumah. Apa lagi? Di lingkup alumni SMP di daerah saya akan diadakan acara reuni. Dalam acara reuni tersebut istri saya rencananya akan mengikutinya. Tetapi saya, yakni suami, tidak mengizinkan dia keluar rumah untuk mengikuti acara tersebut. Perkawinan kami sudah 20 tahun. Karena tujuan reuni tidak lain hanya bertemu kangen teman SMP dulu. Salahkah suami jika tidak mengizinkan istri mengikuti acara tersebut, Ustaz? Tidak salah. Ya. Dilihat manfaatnya apa. Ya. Reuni iki kangen-kangenan, ajonan dhisik nalika sekolah sik pacare, bareng kangen-kangenan, bareng ketemu kumat. Ya, lebih mandorot itu, tidak usah. Ya, tujuan reuni ini apa? Ya. Kangen-kangenan, malah barang kangen karo kancane dhisik, lali karo bojone malah. Ya. Ya, kalau kira-kira tidak ada manfaatnya, Nabi kita mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi tidak berguna malah mendatangkan madorot, ya lebih baik. Karena suami larang itu tidak salah lah, boleh. Sudah cukup Ustaz. Ya baik. Masih ada waktu enggak? Masih ada, ayo. Nah. Kalau ada pertanyaan langsung silakan. Pertanyaan langsung tadi sudah satu orang dari Irian Jaya nomor mic 12. Oke, barangkali ada yang menyusul dari ibu terutama. Nomor 6. Nomor 6. Halo, 40. Halo, nomor 40. 6. 5. Nomor 6. 40. Kami awali dari mic nomor 12 yang tadi informasinya beliau dari Irian Jaya. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan. Diperkenalkan Bapak. Silakan diperkenalkan dulu. Nama saya Salim Bahalwan. Tempat tinggal saya di Fak-Fak Papua. Papua di mana, Pak? Di Pakpak. Oh, di Pakpak. Jauh dengan Jayapura ya? Jauh, Pak. Dengan Merauke? Dengan Merauke jauh. Ah, Merauke jauh juga. Dengan Kirom? Kirom. Kirom. Ya, jauh. Oh. Kirom apa Sorong? Kirom. Kirom. Oh, jauh juga, Pak. Nah, kemarin kan dari Merauke, terus ke Jayapura, terus ke Kirom saya. Kirom itu kabupaten, Kabupaten Kirom, Kabupaten Pemekaran, kata. Ya, bagaimana, Pak? Jadi, saya ingin menanyakan mengenai harta orang tua kami. Harta orang tua kami itu dari saya. Saya berikan ke adik saya, saudara perempuan ada 5, Pak. Jadi, hal itu anak-anak saya menanyakan, apa kami tidak dapat itu, hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Dan kedua, rumah saya jual, saya tidak berikan kepada anak saya, tapi saya usahakan duit itu, hasil itu untuk nafkah setiap hari. Itu hukumnya bisa diperjelaskan yang jelas. Dan ketiga, orang tua saya meninggal, kita tidak pernah memanggil orang baca doa. Selain kita anak sendiri, dalam salat wajib kita lakukan doa sendiri. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi pertama, Bapak punya peninggalan harta dari orang tua gitu ya. Harta peninggalan dari orang tua itu namanya harta apa? Waris. Harta waris itu mestinya dibagi ahli waris. Bapak juga dapat, terus saudara-saudara bapak yang anak-anaknya orang tua tadi berapa, semuanya dapat. Nah, kemudian apa yang didapat dari peninggalan orang tua itu dibagi oleh anak-anaknya, termasuk bapak karena salah satu di antara anaknya orang tua tadi dapat bagian. Nah, kalau dapat bagian, karena bapak merasa sudah cukup, tidak perlu tinggalan dari orang tua tadi, mau diberikan pada adiknya atau kakaknya yang tunggal orang tua tadi, boleh saja. Namanya hibah, dihibahkan. Tapi kalau bagian bapak tadi ya, tidak diberikan kepada adik-adik atau kakak-kakaknya, menjadi harta bapak sendiri ya. Nanti kalau bapak meninggal, itu menjadi haknya anak-anak, ahli waris itu anak-anaknya. Ya, lah ketika bapak masih hidup, diberikan pada saudaranya, tidak diberikan pada anaknya. Nah, maksudnya, maka tadi anaknya tanya. Nah, ada anaknya tanya, lah untuk saya bagaimana, Pak? Katanya kok diberikan saudara-saudaranya bapak, lah untuk saya. Ya. Karena itu bukan warisan, maka diberikan boleh saja. Tapi anaknya tadi juga tidak salah. Ya. Lah kalau hartanya tinggalan yang baik dikasihkan saudara-saudaranya bapak, malah anaknya tidak diberi. Bagaimana? Nah, kalau bapak sudah mati, meninggal dunia, yang berhak menerima warisnya anak-anak tadi. Tapi kalau ketika bapak masih hidup, mau berikan kepada kakak-kakak atau adik-adiknya, boleh saja. Namanya pemberian, hibah. Tapi kalau tidak diberikan sampai bapak wafat atau meninggal dunia, peninggalan bapak itu nanti menjadi haknya anak-anak. Itu. Jadi kalau hibah itu boleh saja lah. Tapi kalau memang anaknya membutuhkan dan memang perlu, ya, saya rasa lebih baik untuk ketinggalan anak-anaknya daripada diberikan saudara-saudaranya, ya. Kecuali kalau memang saudaranya memang orang yang tidak mampu, rekoso, lah, perlu diberi, ya silahkan. Anak-anaknya sudah tidak diberi karena merasa ya bapak masih hidup dan ada tinggalan yang akan ditinggalkan Bapak nanti kalau Bapak meninggal itu ada, itu tidak masalah. Boleh lah. Kemudian yang kedua, rumahnya dijual. Ya. Kalau rumah itu rumah Bapak, Bapak masih hidup, dijual boleh saja. Ya. Mau dijual milik Bapak. Terus uangnya diberikan anak-anaknya. Walaupun itu namanya belum warisan, masih hidup. Uangnya diberikan anak-anaknya. Nah, tujuannya apa? Supaya digunakan usaha. Nah, anak-anak yang diberi uang dari penjualan tanah tadi, untuk dapat tadi, supaya menjamin kehidupan Bapak untuk setiap harinya. Ya. Kalau anaknya sanggup dan memang punya usaha untuk menjamin sampai usahanya itu hasil usahanya menjamin kehidupan bapaknya juga tidak salah, boleh saja. Tapi kalau dijual terus diserahkan anaknya untuk ngopeni bapaknya hasil penjualan sawahnya tadi, dan nanti kalau usahanya bangkrut, kan usaha belum tentu berhasil kan, bisa bangkrut, bisa berhasil. Kalau bangkrut nanti anaknya tidak bisa memberi jaminan bapaknya nanti bagaimana? Nah gitu kan. Tapi prinsip kalau itu memang jual, titipkan anak, jaminan tuanya selama hidup supaya dijamin oleh anak-anaknya. Tidak masalah itu. Walaupun ya, kalau anak-anaknya orang anak-anak yang soleh, walaupun tidak diberikan bagian, kalau orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tentu dijamin oleh anak-anaknya itu. Tahu lagi tadi? Mendoakan orang tua tanpa mengundang orang di sekeliling, tetapi oleh anak-anaknya setiap habis sholat. Iya bagus, ya ini baik itu. Ya, mendoakan datang mengundang orang itu apa? Ya lebih baik anak-anaknya itu yang mendoakan kepada orang tuanya. Jangan mengundang orang lain, malah anaknya sibuk ngurusi suguhan, godhog wedang, nyuguh tamu, malah anaknya ora melu ndongake. Ya. Ya, didoakan setiap saat lah. Setiap sholat, setiap ingat boleh setiap saat didoakan orang tuanya. Didoakan orang tua yang sudah meninggal itu didoakan mohon ampun kepada Allah. Nah, itu boleh. Tidak usah mengundang tetangga, boleh. Mengundang tetangga yang nganggu. Nganggu apa? Suguhan, nganggu ragat. Dan mengundang tetangga, diundang untuk mendoakan bapaknya, biasanya hari ke-7, hari 40, hari 100, hari 1000, kan itu kan. Tidak usah pakai hitungan hari-hari. Setiap saat didoakan. Oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya. Boleh gitu, tidak salah. Apalagi? Berikutnya penanya nomor 6. Mic nomor 6 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bu Maria, Pak Ustadz. Dari Secang. Ya. Yang saya tanyakan apakah ciri-ciri orang beriman. Saya selalu ketakutan. Ini saya kena dalam bulusur. Semua kena saya jadi takut. Karena begini Pak Ustadz, yang satu, apakah saya orang gak amanat? Yang kedua, apakah saya Ustadz, kalau saya jadi takut deh. Anu begini Pak Ustadz, yang pertama Pak Ustadz yang tanyakan yang ciri-ciri orang beriman. Kadang-kadang Pak Ustadz kan dulu pernah ngomong, kalau kita belayar naik kapal satu tujuan. Saya 3 Pak Ustadz. Kadang-kadang saya di Temanggung, kadang di Magelang, kadang di Secang. Itu tapi satu jurusan. Itu alhamdulillah sama Ustadz Rahmatullah. Kadang-kadang kalau Rahmatullah ceramah juga saya sering kena, tapi saya enggak bertanya. Nah sekarang saya tanya kena izin Pak Ustadz. Kemarin kan saya dikasih amanat sama pengurus namanya Mas Heru. Dikasih duit 2 juta. Saya kan ada kendala tempat saya. Sumurnya itu Pak Ustadz udah berubah warna, bau, udah gak bisa dipakai, udah gak enak. Saya curhat sama tadi anak sama Pak Ustadz. Terus sekarang sama sama pengurus dikasih duit 2 juta, tapi saya salah mengalihkan. Karena dapur saya itu amblong, jadi saya buat beriin dapur. Terus sekarang ditanya lagi sama pengurus, bagaimana Bu, udah belum? Padahal saya nyambung, nyalur sama tempat tetangga. Masang aja kan. Wah, saya gak enak, saya ngomong sama suami saya, Kak, wawis masang aja, masang. Saya bilang gitu, kan saya gak enak sama pengurusannya, gak ada yang gak jadi orang yang amanat. Saya bilang gitu. Oh iya, sekarang saya sudah masang, Ustaz, sudah daftar. Apakah itu saya ciri-ciri juga orang yang gak amanat gitu, Pak Ustaz? Satu. Pak Ustaz Ijaya yang saya tanyakan sama Pak Ustaz, ya atas jawabannya, saya banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hanya mah dihidupkan kok, dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini masalah bohong. Kerjaan saya setiap hari bohong. Bohongnya maksudnya demi kebenaran. Umpamanya kan apa mertua saya kan pikun. Kalau mandi harus bohong. Bu, kayak ada mobil. Mobilnya udah datang nunggu, ayo kita mandi cepet. Mandi, mobilnya nungguin. Kita tetap termasuk bohong, Pak Ustadz. Dibawa kemana? Kalau enggak, saya emang bohong karena ada mobil sampai lewat, enggak tahu. Man kan dia mau mandi, kalau dia enggak dibohongin, enggak mandi. Kalau dipaksa, dia nangis. Nah, setelah mandi, mobilnya enggak datang, dia enggak tanya. Enggak, orang pikun, kok. Pikun. Terus satu lagi, kalau saya bohong lagi, kan dia umpamanya mau pergi ke desa, wah aku pengen ke sana ya, siap-siap. Ntar kalau saya enggak turutin, hilang. Ntar sih, Bu, sebentar ya, saya tak ini itu. Kalau nggak dibohongin begitu, ntar dia pergi sendiri, Pak Ustadz. Saya udah nyari ulang hilang 2 kali yang parah, saya nyari capek. Itu pertanyaan Pak Ustadz, saya boleh apa enggak saya bohong seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang amanah tadi, kalau misalnya ibu dapat uang atau minta uang atau pinjam uang atau wajalah yang tujuannya untuk menguras sumur tadi karena bau, ya setelah diberi uang kok untuk dandani dapur, sehingga sumurnya tetap masih bau, ya dah, nah itu ya namanya tidak amanat, ya dah, tidak amanat, mestinya, dan nanti kalau kebetulan yang memberi uang tadi, pengurus yang beri uang tadi misalnya pas di situ wudu, loh kok masih bau Bu? Nah, uang yang kemarin digunakan untuk apa? Untuk bahan-bahan di dapur. Lah katanya untuk air. Lah kok masak apa? Dapurnya. Lah kudune ya katakan oh untuk ini untuk salah. Kalau dapur misalnya ya terpaksa harus digunakan karena sangat butuh digunakan itu jangan dari situ air yang mestinya untuk ke arah air gunakan dapur. Nah, nanti kalau digunakan dapur, airnya tetap bau kan masihnya. Nah, bau. Nah, itu kemudian kalau akhirnya airnya bisa diatasi, nyalur dari tetangga, ya lebih baik ngomong. Ya, ngomong. Pak, uang yang kemarin saya terima, memang sebetulnya untuk ke apa itu? Air. Tapi karena bisa nyalur air dari tetangga, maka sementara kami tidak kami gunakan untuk air, yang lebih penting mendesak karena dapur saya mau ambrol untuk berbagi dapur dulu. Airnya alhamdulillah bisa nyalur dari tetangga, itu jujur namanya. Jadi penggunaannya itu tapi jujur. Tapi kalau alahnya air akhirnya dialihkan yang lain, airnya masih bau saja, ya. Nanti dipakai, yang pakai loh dulu katanya di bersihkan untuk menghilangkan bau air kok masih bau kok masih seperti dulu. Nah kan bingung nanti. Nah, itu namanya tidak amanat itu. Ya. Kemudian bohong. Bohong itu dihindari. Sekalipun bergurau itu kata Nabi enggak boleh bohong. Ya. Ngatasi orang pikun orang dibohongi. Ya. Orang pikun itu kan tidak mesti harus dengan bohong. Ya, bagaimana caranya? Ya. Bisa mengatasi orang pikun ini tapi tidak dengan bohong. Nah, sing pikun ndak dosa, lah sing bohong itu yang dosa. Ya. Nah, padahal ini maka bohong itu nanti beruntun. Nah, untung dia ibunya tadi habis mandi, sudah dandan ape, ndi mobil kok ora teko-teko. Nah, jawab piye? Bohong nek mesti jawab piye. Mau wis teko ning ora. Nah, gandeng suwe terus lunga meneh. Nah. Nah, itu kan jadi bohong, bohong, bohong terus. Itu yang dikatakan Nabi, hindari bohong. Orang yang biasa diri bohong, bohong, bohong, akhirnya dicap di sisi Allah menjadi pembohong. Tidak boleh itu. Atasi bagaimana orang pikun tadi supaya tidak apa itu menuruti kehendaknya, tetapi tidak menipu, tidak bohong. Saya rasa bisa itu saran. Ya, ada ya. Berikutnya mic nomor 15. Ayo, yang tadi menyampaikan nomor 15. Tidak jadi. Baik, nomor 40. Yang merasa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bahran dari Boyolali. Tadi Ustaz mengatakan bahwa negara kita Indonesia ini adalah darurat korupsi. Bukan saya nah, kok yang mengatakan. Oh, saya hanya menirukan. Oh, menirukan. Orang yang di siaran-siaran TV kan sering itu. Oh ya. Begini Ustaz. Pertanyaan saya begini. Tahun ini 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Di mana tahun ini kita akan memilih pilkada serentak dan nanti pemilu 2019. Padahal kalau kita lihat itu ternyata calon-calon yang sudah dinyatakan sebagai calon bupati atau yang lain itu ternyata kena OTT, operasi tangkap tangan karena korupsi. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz. Bagaimana menurut tuntunan Islam cara memilih pemimpin sehingga tidak seperti yang sekarang ini ternyata korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kerja hanya kok ketangkap tangan ya jangan dipilih. Ya. Kalau calon pemimpin nak korupsi ya jangan dipilih. Wis ngerti lagi calon wis korupsi gitu kok. Nah, terus bagaimana caranya? Semaksimalnya orang Islam itu kalau memilih pemimpin yang beriman, yang jujur, yang bisa pegang amanat, ya dah. Maka carilah pemimpin yang jujur, yang mampu. Ya, kalau kamu memilih pemimpin yang tidak mampu, ya akan kiamat nanti. Ya, akan kiamat. Mampu tetapi pembohong, mampu tapi tidak jujur, ya khianat nanti. Khianat juga sama aja, akan kiamat juga. Maka orang yang beriman itu memilih pemimpin yang paling tidak itu, pemimpin itu dipilih yang Islam. Ya, orang Islam itu tidak mau bohong, tidak mau khianat, tidak mau ingkar janji, lah itu pemimpin Islam. Ya. Lah Islam ya podo. Ya tak pilih Islam ya cik bohong itu. Lah Islam ya bohong apa meneh sing? Apalagi yang tidak Islam. Jadi ada orang mengatakan sekarang memilih pemimpin Islam tetapi pemimpin tidak jujur dengan tidak Islam tapi jujur, pilih mana? Pemimpin tidak Islam tapi jujur. Ini pemimpin Islam tetapi tidak jujur, pilih mana? Ya, masa kita di negeri mayoritas Islam kok bingung milih pemimpin? Malah milih orang Islam, yang penting jujur. Kenapa kamu lebih percaya kepada kejujurannya kepada orang yang tidak Islam daripada dengan yang Islam? Nah, dengan orang Islam saja yang banyak jumlahnya ini kamu tidak percaya kejujurannya, malah percaya kepada orang tidak Islam dengan kejujurannya. Ya, harusnya cara berpikirnya tidak begitu. Ya, orang Islam yang tidak jujur, ya, dengan orang tidak Islam jujur itu apa mungkin gitu lah. Wong sing Islam ngerti dosa wedi dosa wae ra jujur apa meneh sing ora ngerti dosa. Mestinya kan gitu cara berpikirnya. Nah, mestinya cara itu cari pemimpin Islam yang jujur. Masa ora eneng wong Indonesia mayoritas beragama Islam kok ora eneng wong jujur. Ya. Itu ya. Ya. Apa lagi? Cukup, Ustaz. Sudah selesai? Cukup. Ya, ya baik. Berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Jadi, penyerahan jimat dari Bapak Mintono Ngipek Pati berupa sabuk keselamatan dan sabuk dari kulit rusa yang ditulisi huruf Arab dan dua lipatan kertas dan kain untuk melancarkan rezeki. Ya. Nih, kayak ini jadi ar-rozaknya ngalih sini dah. Bukan Allah lagi dah. Asyirik kan ini. Ya masuk kaya ngono iso ngantarkan rezeki rupane wis kaya gumbal gitu kok. Yang kedua dari Bapak Suwarno Seso Jepon Blura berupa 4 buah keris. Tidak disebutkan nama dan kegunaan. Kemudian yang ketiga dari Bapak Mariono SE dari Bedali Pondok Muter Sukoharjo. Pendengar radio Persada dan MTA FM, MTA TV, mohon maaf. Berupa 5 keris dan tongkat dari bambu. Apa? Khasiatnya apa itu? Tidak disebutkan nama dan kegunaannya, Ustaz. Untuk katakan kayak bambunya dadi simak. Di orang itu kalau tidak kenal kepada Allah, tidak kenal pada Tuhannya, ya terus begitu, apa-apa dadak ya Tuhan. Padahal nek sholat ya iya karena butuh, ya iya karena stain, prakteknya ya tidak. Ya. Maka mudah-mudahan kalau kemarin percaya kepada itu karena tidak tahu, nah, sekarang sudah tahu mudah-mudahan bertaubat, istighfar pada Allah, ya tidak percaya lagi kepada yang semacam itu, ya bertobat, perbanyak kebaikan-kebaikan, pertebal ketauhidan, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Berikutnya salam kagum Ustaz dan peserta siat pagi dari Jerman, Belanda, Abu Dhabi, Jepang, Taiwan, Aceh, Medan, Riau, Sumber, Jambi, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Bali, Lombok, Palu, Makassar, Konawe, Nabire, dan Merauke. Ya, nanti kali mussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa mengambil pelajaran walaupun dari jarak jauh. Ya, ini ada surat yang datang ini, jadi belum termasuk tadi, sekarang sudah teruskan. Dalam kita dari Sedayu, Bantul, satu bis dan satu mobil. Dari Kandangan, Temanggung, 30 orang. Dari Wali Telon, Semanggung, satu orang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan di sisi Allah, semua yang hadir walaupun dari jarak jauh ini bisa mengambil pelajaran dan bisa istiqomah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, waktu sudah habis, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.